Peluang dan tantangan masa depan peradilan adat di Indonesia, integrasi living law dalam kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru. Diskusi ini juga merupakan satu rangkaian dari kegiatan perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, yang topiknya adalah pemuda adat sebagai agen perubahan untuk menentukan nasib sendiri. Pagi ini kita kedatangan saudara-saudara dari pengurus daerah, pengurus wilayah di Sulawesi Selatan dan juga Tanah Luwu. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya, salam sehat semua, dan salam sejahtera. Sebelum acara kita mulai, kita akan enggak usah pakai ini ya. Saya mewakili Ketua Umum Badan Pelaksana dari PPMAN karena beliau besok baru tiba. Jadi saya bersama teman-teman Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara dan juga bersama Aman mengampu diskusi pagi ini. Dengan harapan kita semua paham atau semua hakim-hakim adat mengetahui apa tantangannya ketika living law dalam kitab hukum pidana ini diberlakukan 3 tahun lagi. Nah sebelumnya mari kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tabe lagu kita solan asam yang bisa berdiri, silakan kita berdiri. Kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah lagu Indonesia Raya, kemudian disambung dengan Mars Aman. Ya, Mars Aman, silakan buka HP masing-masing nanti. Setelah itu doa. Tabe lako Indo. Hermina Pasolam, salah satu hakim adat di Toraja untuk membawakan kita dalam doa untuk hari ini. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam, kita akan mendengarkan pembicara-pembicara kita. Ya, sekarang ya, nanti rangkaian acara berikutnya. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana bangunlah jiwanya, Berdiri, kita akan sambung dengan mars aman. Mungkin beberapa hanya beberapa orang yang tidak bisa, kita akan memulai. Kalau yang belum hafal silakan buka HP masing-masing, ada mars aman di situ. Coba Surti. Silakan duduk kembali. Masyarakat adat kurang kompak. Masyarakat adat bangkit bersatu. Masyarakat adat bangkit bersatu. Masyarakat adat bangkit bersatu. Terima kasih. Selanjutnya sepatah dua patah kata yang tidak patah-patah dari Kakak Ruka selaku Sekjen Aman. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oh, berdoa dulu. Silakan Ibu Hermina untuk membuka hari ini dengan sebuah doa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mari kita satu minta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa, Bapa yang ada di surga, pada pagi yang indah ini kami datang tersungkur di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang satu minggu yang berlalu. Lanjutkan itu kepada kami semua. Dan pada saat ini kami akan mengadakan kegiatan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua, sehingga dapat menghadiri materi ini. Dan semoga kami dapat terapkan secara adat di dalam Kabupaten Toraja Utara ini. Bapa di surga, utamanya kami mendoakan pembawa materi, sehingga Engkau memberikan kesehatan yang baik, pemikiran yang sehat, sehingga pendapat dia dan pendapat kami peserta dapat ketemu tulang dengan ruas. Dan semoga aliansi masyarakat adat dapat berjalan dengan lancar. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang berseru kepadamu di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Hermina. Kepada Kakak Ruta, saya persilahkan. Ya, sebelum saya mulai, tadi ada yang nanya toilet di mana. Sepertinya toilet ada di sana. Dan kemarin ada pesan dari yang pemilik kampung dari tongkonan ini menghimbau untuk kita tidak membuang sampah sembarangan. Setuju? Ya, karena tongkonan wilayah adat bukan tempat sampah. Setuju? Mantap, luar biasa. Ya, sampah mulai dari puntung rokok sampai plastik sampai botol-botol air, silakan dikumpulkan, ada tempat sampahnya. Selamat pagi, Manasu Muraka. Manasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan tabe lako kupuan bena kupuin dokna tabe lako toparenge tongkonan dari seluruh wilayah adat di seluruh Toraja, khususnya tempat kita berada saat ini, yaitu wilayah adat Kesu. Saya minta izin untuk menghindari international roaming. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Tabe, tadi saya mau mulai bahasa Toraja, baru saya ingat ini kita campur-campur. Kalau international roaming bisa tidak paham. Khususnya yang saya hormati dari Mahkamah Agung, selamat datang Bapak, kita ketemu lagi. Ini kampung halaman saya, Bapak. Yang saya hormati dari pemerintah daerah jika hadir di tempat ini, saya hormati kawan-kawan pengurus aman, mulai dari Damannas. Minta maaf karena hari ini Dewan Aman Nasional juga sedang berembuk, sedang mengadakan acara di tempat lain. Saya ingin mengucapkan selamat datang, terima kasih dan salam hormat buat seluruh pengurus aman di Toraja, di seluruh Sulawesi Selatan dan Tanaluu. Di sini ada dari pengurus wilayah dan juga dari pengurus daerah Minta maaf, saya tidak sebutkan namanya satu-satu, tapi semua paham siapa yang saya maksud. Di sini juga hadir anak-anak muda, penerus generasi masyarakat adat. Di tangan mereka lah kita bisa tahu apakah kita masih akan ada dan seperti apa 100 tahun, 50 tahun, dan selama-lamanya sebagai masyarakat adat. Itulah kenapa hari ini, tahun ini, fokus tema untuk Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia adalah generasi muda. Yang saya hormati, perempuan yang hadir di tempat ini, dan saya hormati para tetua yang juga hadir di sini. Masyarakat adat di seluruh Nusantara banyak menghadapi tantangan. Di Toraja ini tidak ada perusahaan yang bisa dalam semalam membawa sertifikat dan mengatakan seluruh Toraja yang sekitar 500 ribu hektar ini sudah menjadi milik mereka. Tapi di tempat lain, saudara-saudara kita banyak yang diusir dan disingkirkan dari tanah leluhurnya. Banyak yang menjadi kriminal karena mempertahankan tanah leluhur. Banyak yang menjadi manusia yang tak bertanah karena mempertahankan tanah leluhur. Ada yang menjadi miskin karena kehilangan tanah leluhur. Kalau di Toraja ini bisa kebayang, kalau tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang mendapatkan izin di Jakarta dan mengatakan menjadi pemilik dari wilayah adat Kesu. Bisa kebayang tidak itu di Toraja? Di Toraja kita mungkin bisa bilang bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tapi di tempat lain itu mungkin terjadi. Kenapa terjadi? Karena sampai detik ini hak-hak kita sebagai masyarakat adat baru sebatas pengakuan di konstitusi. Seluruh undang-undang, seluruh konstruksi hukum yang dibangun sejak Indonesia merdeka itu justru dijadikan alat untuk melegalisasi perampasan wilayah adat. Di mana perampasan wilayah adat menjadi sah secara hukum. Karena undang-undang yang diciptakan sejak Indonesia merdeka tidak menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik kedaulatan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ada berbagai undang-undang sektoral yang dibuat membelah, memotong, mengiris, memecah belah keutuhan masyarakat adat sebagai masyarakat adat. Kalau wilayah adat kita adalah rumah, maka rumah kita sudah dibagi dua dengan undang-undang kehutanan yang mengatakan bahwa wilayah di Indonesia kemudian terbagi dua. Yang disebut dengan kawasan hutan yang dikuasai oleh yang namanya kehutanan, sekarang ini KLHK, dan selebihnya diurus oleh BPN, sekarang ini namanya Kementerian ATR BPN. Jantung kita, pemerintahan pengaturan hukum adat itu juga sudah digerus dan terus-terus dikerdilkan. Kewenangan masyarakat adat yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka itu kemudian dilemahkan. Mulai dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa tahun 79. Dan kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk memperkuat diri. Ada banyak pemaknaan hukum sepihak yang disampaikan kepada kita yang mengatakan bahwa kau kan sudah ada di undang-undang ini, kau sudah ada di undang-undang ini, kau sudah ada di undang-undang ini. Tapi sesungguhnya jika kita lihat secara jernih, maka seluruh perangkat undang-undang yang ada di negeri ini membuat masyarakat adat itu berada seperti layaknya di dalam sebuah rumah dengan kamar-kamar besar yang berbeda-beda, terpisah-pisah, tidak terhubung satu dengan yang lain, tidak ada jendela, apalagi pintu untuk keluar dari rumah besar yang memenjarakan kita itu. Itulah yang disebut dengan sektoralisme di negeri ini, undang-undang sektoral. Itulah yang menjadi mimpi kita, kenapa harus ada undang-undang masyarakat adat. Sudah 10 tahun lebih kita perjuangkan, sampai sejauh ini yang ada di Senayan tidak menjadikannya sebagai prioritas. Padahal kita menginginkan itu dengan tujuan supaya apa? Bisa menjembatani kesenjangan sektoralisme di Indonesia. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di wilayah adat, khususnya perampasan wilayah adat. Kita ingin memastikan masyarakat adat berkontribusi dalam pembangunan secara maksimal. Tetapi sejauh ini kontribusi kita terhadap pembangunan dalam bentuk wilayah adat dan kekayaan yang ada dalam wilayah adat kita semuanya masih melalui metode perampasan, pemiskinan, dan kekerasan. Kita ingin masyarakat adat memberikan hadiah pembangunan kepada negeri tercinta ini di dalam dan dalam bentuk yang juga manis buat kita masyarakat adat. Kita sadar bahwa seluruh negeri ini harus kita bangun, tetapi tidak berarti pembangunan di negeri ini harus menginjak dan mengorbankan kita masyarakat adat. Setuju tidak? Silela kowe meka yo. Ahi. Mana semua? Dalam beberapa tahun terakhir kita sadar betul bahwa kitab undang-undang pidana itu masih mewakili undang-undang yang jiwanya kolonial. Nah, kua warisan Belanda pade le. Maaf, sorry. Terjemahan. Katanya masih warisan Belanda. Begitu ya Armannya? Pak Hakim, begitu ya? Masih berjadi, harus segera diperbaiki. Saya minta maaf, saya berada di wilayah adat, jadi otak saya selalu kembali ke bahasa Toraja. Jadi tolong ingatkan kalau saya salah ucap lagi. Yang masih warisan Belanda dan itu harus diperbaiki. Akan tetapi mulai dari awal draft yang ada di DPR kita anggap berbahaya, mengancam, dan akan semakin mengerdilkan, bahkan melucuti kewenangan masyarakat adat untuk mengatur diri sendiri. Ada satu prinsip, kalau ada yang dilihat di sini, menentukan nasib sendiri. Menentukan nasib sendiri itu bukan berarti nasibku, nasibku, nasibmu, nasibmu. Tapi makna yang terkandung di dalam menentukan nasib sendiri adalah hak kolektif masyarakat adat untuk bisa mengatur diri sendiri. Untuk bisa menentukan apa yang baik dan apa yang tidak, termasuk di dalamnya menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan hukum adat dan diselesaikan oleh peradilan adat sesuai dengan yang berlaku di tempat masing-masing. Hukum tertinggi di wilayah adat masing-masing adalah hukum adat. Dan itulah sesungguhnya yang disebut dengan hak asal-usul yang diakui oleh konstitusi. Tapi di dalam draft KUHP waktu itu, kami melihat yang sebaliknya. Kami melihat bahwa ini adalah ancaman. Tolong anjing tidak perlu ditendang, diusir saja baik-baik. Nah, ini penghuni wilayah adat juga ini. Jadi kalau orang Toraja ada namanya Talulolona. Lolo itu mungkin maksudnya makhluk ya. Lolo tahu manusia, Lolo patuan itu hewan, termasuk anjing ini, termasuk burung-burung yang sedang berbunyi, dan Lolo tananan yaitu tumbuh-tumbuhan. Dan kita tidak lebih tinggi dari mereka. Kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Nah, saya lanjut lagi. Tadi itu semakin melemahkan kewenangan pemerintahan adat. Khususnya yang menjadi kewenangan adalah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kalau ada masalah. Lalu di dalam prinsip yang disebut sebagai akses terhadap keadilan, ya, kita masyarakat adat pun punya hak terhadap keadilan. Tapi akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat itu menjadi penting. Kenapa? Karena akses terhadap keadilan di masyarakat adat itu hubungannya ya langsung terkait dengan adanya pertemuan antara hukum negara dan hukum adat. Antara kewenangan negara untuk menegakkan keadilan dan kewenangan masyarakat adat untuk menegakkan keadilan di kampung masing-masing. Salah satu beberapa aspek dari akses terhadap keadilan harus tidak adil kalau kemudian untuk katanya mencari keadilan lalu orang menjadi miskin atau bahkan tidak bisa mencari keadilan karena ongkosnya mahal. Tidak ada pengadilan negeri di kampung-kampung. Harus pergi ke kota, mahal itu. Saya saja kalau dari Madandan itu mau ke Rantepao, Pak, naik ojek saja itu sudah berapa puluh ribu. Saya ini masih dapat gaji. Di kampung-kampung uang itu tidak dalam bentuk uang. Dalam bentuk makanan, dalam bentuk buah-buahan, dalam bentuk binatang piaraan. Sangat mahal bagi orang-orang kampung. Toraja ini masih dekat-dekat kotanya. Ada tempat yang ke kabupaten harus naik ojek satu hari satu malam. Eko. Sekole. Sehingga kalau mereka harus mengakses keadilan di pengadilan-pengadilan negeri, maka itu bisa memiskinkan mereka, karena namanya juga biar lepas dari penjara ya, terpaksa kadang jual tanah, Pak Hakim. Kadang kebun digadaikan, terjadi pemiskinan. Bahkan kadang kalah hanya karena tidak punya ongkos untuk pergi ke pengadilan. Sementara di sisi lain yang namanya peradilan-peradilan adat itu sebelah rumah, itu di kampung. Aspek yang lain adalah hukumnya harus dipahami, termasuk bahasanya harus dipahami. Hukum adat kenapa disebut living law? Karena dia adalah hukum yang hidup. Hukum yang bisa berubah dinamis dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kesepakatan dan dipandang baik oleh masing-masing masyarakat adat. Tongan rakat tombe, sendok aku. Nah, betul ya? Nah, maaf. Balik lagi bahasa Toraja tadi. Maaf, saya minta maaf. Betul enggak itu? Ini banyak juga hakim adat dari kampung lain yang ada di sini di luar Toraja. Setuju? Setuju. Hukum yang baik, living law, adalah yang tidak hanya tertulis, tapi menjadi isi pikiran kita, kita patuhi, kita hormati, kita bawa dalam hati kita, dan menjadi sikap hidup kita sehari-hari. Itulah nilai dan hukum adat. Kalau di Toraja kita sudah tahu, oh kak, nanti kita kena hukum adat. Kalau bukan itu tidak bisa kesana, baru kita kesana nanti kena, kita ambil tanahnya orang, tidak boleh. Tidak perlu ditulis, tapi semua tahu bahwa urusan wilayah, urusan tanah seperti itu. Semua tahu bahwa kalau sudah dikasih rambu-rambu di sawah-sawah, oh berarti lagi ada induk ikan bertelur, tidak boleh kasih masuk bebek. Nah, kandang itu. Semua tahu, tidak perlu terus-terus diingatkan. Nah, bagaimana dengan hukum Indonesia? Hukum di Indonesia ini dianggap sudah berlaku dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia kalau sudah diketok palu. Tidak dipahami, asing, jauh. Itu sudah melanggar prinsip yang disebut sebagai akses terhadap keadilan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para ahlinya bagaimana kemudian hukum ini yang baru ini akan mempengaruhi kita, berdampak kepada kita seluruh masyarakat adat, dan kira-kira celah di mana kita bisa masih menggunakan jendela yang namanya living law di dalam KUHAP ini untuk kita pergunakan. Kita harus bisa memastikan bahwa KUHAP ini harus memperkuat kewenangan masyarakat adat, harus memperkuat hukum dan kelembagaan masyarakat adat, supaya masyarakat adat bisa setara dengan masyarakat Indonesia lainnya mempunyai akses terhadap keadilan. Karena jika terus dihadap-hadapkan seperti ini, maka tatanan sosial di dalam masyarakat adat itu sudah pasti rusak. Yang akan menang adalah yang punya uang, bisa pengadilan. Pengadilan itu, minta maaf Pak Hakim, kadang kalau dibayar-bayar sedikit beda, berubah itu putusannya. Itu sudah biasa, kami tahu itu. Lekomi, betul? Oh, dapat tepuk tangan Pak Hakim. Jadi saya hanya sebenarnya membaca pikiran ibu-ibu di sana, makanya saya ucapkan. sehingga sama sekali jauh dari jiwa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Banyak kami di kampung ini yang harus kehilangan tanah hanya karena tetangga kami sudah banyak anaknya di Papua, uangnya banyak, atau bigi di Malaysia, uangnya banyak, dia bisa bayar pengadilan. Tapi kalau itu diselesaikan secara adat, maka kebenaran akan diluruskan. Dan kalau ada yang berani macam-macam berurusan dengan bukan hanya manusia yang hidup, tapi mereka yang juga sudah leluhur, alam semesta dan leluhur, dan yang paling penting adalah bagaimana supaya tidak terjadi kekacauan hukum di kampung-kampung. Nah, dengan ini saya serahkan, jadi buat kita semua yang ada di sini, ada Bapak dari Mahkamah Agung di sini, nanti kita harus mencari jalan keluar bersama-sama. Bagaimana supaya KUHAP ini bisa semakin memperkuat dan memperkokoh ya keberagaman hukum-hukum adat, tidak hanya di Toraja, tidak hanya di seluruh Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Nusantara. Setuju tidak? Supaya tadi itu, seperti di Mars Aman, mewujudkan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Saya pikir itu dulu dari saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi, ya, tetap diberkati oleh pencipta, leluhur, dan alam semesta. Sekali lagi, shalom semua, selamat berdiskusi, banyak hakim adat yang di sini, jangan malu-malu, silakan ungkapkan pengalaman untuk nanti bisa menjadi acuan kita, bagaimana kita bergerak bersama-sama ke depan. Nah, Bapak dari MA ini jauh perjalanannya, jadi jangan sampai pulang dengan tangan kosong, ya, dan jangan sampai tidak meninggalkan oleh-oleh di kampung ini. Jangan pergi kosong saja, pula di sini juga kosong. Sama-sama harus ada isi di tangannya, kembali ke tempat masing-masing dan juga di kampung ini. Nah, demikian dari saya, Tabe, buat semua. Sekali lagi, selamat pagi menjelang siang. Hidup masyarakat adat! Masyarakat adat bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Lemah-lemah sedikit. Ulang lagi. Bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Luar biasa. Semangat. Terima kasih Kak Ruka. Isinya daging semua. Bagaimana? Silakan kembali ke lumbung. Dan apa itu Kak namanya? Silah itu. Silambe atau apa? Kalau bersilah, duduk silah. Oh, Mas Sulengka. Baik. Baik, alat kekuasaan. Dia suruh saya Mas Sulengka. Dia suruh Mas Sulengka. Temuan dia Mas Sulengka seperti. Alat kekuasaan saya serahkan ke moderator untuk mengawal diskusi pagi ini. Semoga tidak tegang lagi setelah dengar kata-kata Kak Ruka yang tadinya dingin jadi panas. Jadi agak, kayak gitu. Bagaimana akses hukum dan bagaimana keadilan, bagaimana hukum itu sendiri berhadapan di masyarakat adat. Silakan Bapak Moderator untuk mengambil tempat. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berada di tempat yang sejuk ya, tapi saya merasa berada di panggung ini panas. Karena topiknya ini topik yang panas memang. Kenapa panas? Karena undang-undang juga ditetapkan ya. Yang saya hormati Bapak Witanto dari Mahkamah Agung, Hakim Yustisial, Asisten Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati Kakak Ruka, Sekjen Aman. Yang kami hormati Ketua PD Aman Toraya sekaligus Ketua Panitia HIMAS 2023. Yang kami hormati Ketua PD dan PW yang sempat hadir tempat ini. Teman-teman sekalian, senang sekali pagi hari ini. Izinkan saya, Tabe, saya Arman yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Kita akan memperbincangkan satu topik mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau di Papua dalam Kongres di Papua kali lalu, kita masih mendiskusikan bagaimana memposisikan hukum yang hidup di dalam masyarakat itu di dalam rancangan Undang-Undang KHP. Sekarang kita undang-undang sudah ditetapkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya melihat bagaimana sesungguhnya pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kita menemukan ada 4 sebenarnya variasi atau kriteria yang disebut dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pertama itu adalah itu hukum yang hidup dalam masyarakat, kemudian norma kesusilaan, kemudian nilai hukum dan keadilan, 4 kewajiban adat, 5 kewajiban adat setempat. Jadi sebenarnya di dalam batang tubuh pasal Undang-Undang KUHP itu kita tidak menemukan sebenarnya istilah hukum adat. Kita baru menemukannya itu ketika melihat penjelasan dari pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang KUHP yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu adalah hukum adat. Ini karena diletakkan di dalam penjelasan, ini juga satu persoalan hukum. Barangkali itu yang perlu kita diskusikan. Yang kedua, di dalam Undang-Undang KUHP ini dia sebutkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana itu tidak harus tertulis gitu ya. Jadi dalam pasal 2 itu sebutkan walaupun tidak diatur di dalam undang-undang ini. Itu artinya bahwa ada pengakuan terhadap hukum yang tidak tertulis. Kalau istilah Pak Witanto itu asas legalitas non absolut. Jadi penghormatan terhadap hukum adat gitu ya. Itu bagian kedua. Tapi ini juga jadi satu persoalan. Kenapa? Karena ternyata penghormatan terhadap hukum yang hidup di masyarakat itu kemudian harus dibuatkan perda. Dan sekarang kita sedang menunggu rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pasal ini, pasal tentang hukum yang hidup di masyarakat. Nah, karena ini diatur dalam perda, itu juga satu persoalan. Bagaimana posisi peradilan adat gitu ya, hakim-hakim adat yang selama ini bekerja gitu ya, menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat adat. Kemudian bagian lain adalah kalau kita baca misalnya di KUHP itu sebenarnya ada di pasal 2, ada di pasal 66 dan seterusnya, itu soal tambahan pemenuhan kewajiban adat, dan juga ada di pasal 579. Semangat KUHP itu kalau kita baca secara cepat adalah satu, dia dekolonisasi. Benarkah? Apakah ini benar akan menciptakan satu dekolonisasi atau justru menjadi kolonisasi baru bagi masyarakat adat? Kalau tadi Kak Ruka bilang ini akan merampas otoritas terakhir yang dimiliki oleh masyarakat adat setelah tanah wilayah dan sumber daya diambil, sekarang kedaulatan untuk menjalankan peradilan itu juga diambil. Itu saya kira hal-hal penting yang akan kita diskusikan hari ini, dan mudah-mudahan saya tahu bahwa di sini ada banyak sekali hakim adat bisa juga menyampaikan bagaimana praktik-praktik yang ada di kampung masing-masing di dalam menyelesaikan konflik atau berkaitan dengan sengketa adat. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengundang narasumber yang sudah hadir di tempat ini, Bapak Witanto, untuk ke depan. Saya boleh minta aplaus dulu. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Rais Laude Sabarani dari Perkuban Huma Indonesia. Narasumber ketiga Bapak Muhammad Maulana dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Nusantara. Lalu yang keempat, saya mengundang dengan hormat perwakilan hakim adat dari Toraja. Siapa? Bapak Layuk Tarung Sarungalo. Saya minta maaf salah menyebutkan nama. Mohon untuk ke depan. Oh ya, mari Bapak. Selamat datang di kursi panas, Bapak Ibu sekalian. Jadi diskusi kita buat sesantai mungkin, tapi kita mendapatkan input yang sangat besar. Mari Pak, silakan sini Pak. Saya tahu bahwa semua narasumber sudah mempersiapkan presentasi, tapi izinkan saya dalam diskusi ini untuk kemudian kita buat lebih interaktif. Karena itu ada beberapa pertanyaan kunci yang akan saya sampaikan kepada masing-masing narasumber, dan selanjutnya saya akan persilakan narasumber untuk menyampaikan masing-masing kepada narasumber untuk menyampaikan paparannya seperti apa berkaitan dengan pengaturan pasal hukum yang hidup dalam masyarakat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kesempatan pertama saya ingin mempersilahkan kepada Pak Witanto gitu ya. Jadi kira-kira begini Pak. Kita tahu bahwa sebenarnya pengaturan hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Itu sudah dipraktikkan oleh masyarakat adat, dan ketika di zaman Hindia Belanda itu juga diatur di dalam dalam satu peraturan gitu ya. Kita pernah punya undang-undang darurat tahun 51 yang mengatur tentang peradilan suap raja dan peradilan adat. Kemudian setelah itu karena semangat untuk kemudian ini warisan Belanda gitu, kita perlu mengubah gitu ya, yang katanya itu sudah disusun lebih dari 60 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah, sungguhnya baru disusun secara serius itu dan masuk di prolegnas prioritas itu tahun 2015. Jadi RU ini bukan juga hal yang sangat baru sungguhnya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya dari pandangan Mahkamah Agung melihat pengaturan hukum yang hidup di dalam masyarakat di dalam hubungannya dengan sistem peradilan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah batasan seperti apa yang perlu diatur di dalam RPP, karena ini memandatkan peraturan pemerintah mengenai sengketa seperti apa saja yang akan dibawa ke dalam peradilan gitu ya. Dan bagaimana posisi atau kewenangan dari hakim-hakim adat yang menjalankan peradilan adat selama ini? Karena kita tahu bahwa ini akan diatur dalam Perda, maka tentu saja kewenangannya itu berada pada penegak hukum di luar hakim adat. Ya. Ada Satpol PP kah atau apa? Kedua, yang terakhir adalah akan diatur dalam Perda, tetapi kemudian deliknya itu, materialnya itu diatur di dalam KUHP. Misalnya dia diatur dalam pidana kategori 2 gitu ya. Pidana denda dan seterusnya. Saya mempersilahkan 15 menit kepada Pak Witanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Sekjen Aman yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Moderator, Bapak dan Ibu sekalian, para Hakim Adat. Tentunya saya sangat senang sekali berada di sini. Sebelum berangkat, saya minta izin dulu kepada pimpinan saya, Bapak Ketua Mahkamah Agung, dan beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat adat di sini. Apa yang disampaikan oleh moderator tadi tentunya ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya dan sangat sulit untuk saya jawab. Karena saya juga punya pengalaman yang panjang sebetulnya dengan masyarakat adat. Saya 3 tahun, Bapak dan Ibu sekalian, saya melakukan riset penelitian di Aceh dulu, pendampingan terhadap masyarakat adat laut di Kota Sabang dan Aceh. Dan saya rasakan itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Bahkan saya meneliti hukum adat di sana, saya berkali-kali harus berhadapan dengan pemeriksaan. Karena di situ waktu itu masih dalam kondisi yang walaupun sudah pasca konflik, tapi memang masih ada konflik-konflik yang masih terjadi di sana. Saya sampai dilaporkan ke Presiden, saya juga sampai dilaporkan ke Ketua Mahkamah Agung, dan saya harus berkali-kali berhadapan dengan pemeriksaan. Sehingga saya sangat menyadari sekali ketika Ibu Ruka menyampaikan begitu berat memang perjuangan masyarakat adat, dan saya mengalaminya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika hukum adat ini dipersoalkan dan dibenturkan dengan hukum negara, memang selalu kita berhadapan dengan sebuah pertanyaan. Sebetulnya relasi hukum adat dengan hukum negara itu seperti apa sih? Orang sering mengatakan bahwa hukum adat itu di bawah hukum negara. Hukum adat itu adalah subordinat daripada hukum negara. Saya ketika berdialog, kemudian hidup bersama dengan masyarakat adat, ternyata tidak seperti itu. Justru saya mengibaratkan hukum adat dengan hukum negara itu seperti ibu dengan anaknya. Karena kalau kita selidiki lebih panjang ke belakang, justru para pendiri negara ini menciptakan Pancasila, salah satu sumbernya adalah hukum adat. Begitupun menciptakan negara ini atau membangun negara ini, salah satunya adalah dari masyarakat adat. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang lebih rendah daripada hukum negara. Tidak seperti itu. Tetapi ketika sudah dibenturkan dengan kekuasaan, tentunya seringkali hukum adat ini menjadi korban. Tadi pertanyaannya bagaimana sebetulnya Mahkamah Agung memandang hukum adat ini dalam putusan-putusannya? Ini yang seringkali saya juga selalu kesulitan ya, karena memang ada beberapa putusan yang secara nyata dia mengadopsi hukum adat sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan di Mahkamah Agung. Dan ada juga yang tidak. Kenapa bisa demikian? Karena memang pencernaan terhadap hukum adat kemudian diadopsi menjadi sebuah hukum yang diputuskan oleh hakim, ini makin masing-masing hakim memiliki persepsi yang berbeda. Kita tahu bahwa hakim pun terbelah menjadi beberapa golongan. Ada hakim-hakim yang memang pemikirannya progresif, ada hakim-hakim yang memang sangat legalistik. Dia hanya melihat bahwa hukum itu adalah hukum yang tertulis, hukum yang ada dalam undang-undang, hukum yang disahkan oleh legislasi, hukum yang disahkan oleh negara. Sedangkan hukum adat itu hukum yang kadang-kadang tidak tahu kita bentuk tertulisnya seperti apa. Nah, ketika dihadapkan kepada hakim yang memiliki pola pikir yang legalistik, ini pasti hukum adat tidak akan menjadi pertimbangan. Begitupun ketika ini dihadapkan kepada hakim yang progresif, yang mungkin dia berani membuka diri untuk melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka ini bisa menjadi salah satu sumber pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Makanya kita ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengadopsi hukum adat. Contohnya misalnya ada satu kejadian di daerah saya ini kan. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 984 Kasasi PIT 1996. Pertimbangannya sangat bagus di situ bahwa karena adat sudah menjatuhkan hukuman, maka pengadilan tidak berwenang lagi untuk menjatuhkan hukuman. Karena hakim menganggap bahwa satu peristiwa hukum itu tidak boleh dijatuhkan hukuman dua kali. Jadi ada kasus salah seorang masyarakat melakukan perzinahan, kemudian dengan peradilan adat dihukum secara adat, tapi dilaporkan ke polisi. Dan ini sampai di pengadilan, kemudian diputus di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahwa oleh karena si pelaku sudah dihukum secara adat, maka pengadilan negara tidak berwenang lagi untuk menjatuhkan hukuman yang kedua. Putusan ini bagus sekali. Tetapi ternyata di putusan-putusan lain banyak yang tidak seperti itu. Banyak yang kemudian adat sudah menjatuhkan putusan, ternyata diputus oleh pengadilan dengan putusan yang berbeda. Bahkan ada satu yang lucu, Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah dulu di Aceh mengalami peristiwa seperti ini. Dalam hukum adat laut di Aceh itu, ada satu sanksi adat yang bentuknya itu adalah perampasan sebagian hasil tangkapan ikan. Jadi kalau ada nelayan yang melanggar adat, maka pemuka adat berhak untuk menjatuhkan sanksi hasil tangkapan ikan itu dirampas sebagian. Ketika akan dirampas, si pelaku melapor ke polisi. Dan polisi memproses itu. Bukan si pelanggar yang akhirnya dihukum, justru pemuka adatnya yang kemudian dipidana. Nah, ini satu anomali yang bagi saya, kalau ini dibiarkan terus, lama-kelamaan maka lembaga adat ini akan musnah, akan hilang. Karena pemuka adat akan takut untuk menjalankan proses peradilan adat. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih sebetulnya atau seharusnya relasi antara lembaga adat dengan lembaga negara atau dengan negara? Negara seharusnya memberikan kebebasan yang otonom kepada masyarakat adat untuk menjatuhkan putusan-putusan dalam peradilan adat sesuai dengan kebiasaannya. Tetapi ketika peradilan adat sudah menjatuhkan putusan adat, maka negara harus hadir untuk turut bisa melaksanakan putusan itu supaya putusan itu dilakukan oleh si pelaku. Saya tahun 2008 atau 2009, saya masih ingat waktu itu ada saresehan adat di Melaboh. Saya sempat menyampaikan seharusnya kita memiliki lembaga semacam eksekuatur. Apa itu lembaga eksekuatur? Lembaga eksekuatur itu adalah pengukuhan satu dokumen atau satu putusan yang bukan dikeluarkan oleh lembaga peradilan, tapi bisa dilaksanakan oleh peradilan. Contoh misalnya putusan arbitrase, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau yang sarjana hukum barangkali sudah paham. Putusan arbitrase itu bukan diputuskan oleh lembaga peradilan, tapi diputuskan oleh lembaga kuasi peradilan yang di luar lembaga peradilan. Tetapi eksekusinya, pelaksanaannya tetap oleh pengadilan, Pak. Nah, saya juga berpikir kenapa putusan adat juga tidak seperti ini. Ketika lembaga adat sulit untuk bisa melaksanakan secara memaksa dari putusan adat itu, negara harus hadir membantu lembaga adat untuk bisa melaksanakan putusan itu. Contoh misalnya, ada orang luar dari luar misalnya melakukan pelanggaran adat di Toraja ini. Pada saat akan dilaksanakan putusan itu, ternyata dia gak mau melaksanakan secara sukarela. Bahkan dia menggunakan kekuatan-kekuatan supaya itu tidak bisa dilaksanakan misalnya. Nah, disitulah fungsi negara harus hadir. Negara harus bisa melindungi putusan itu seakan-akan melindungi putusan pengadilan. Walaupun putusan adat itu tidak perlu ada irah-irahnya. Tidak perlu ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, tidak perlu. Karena beberapa putusan, dokumen lain juga ada yang bisa dieksekusi oleh pengadilan. Mungkin kita juga mengenal, kalau mungkin di sini ada lawyers atau ada pengacara, akta pandading atau putusan damai. Akta pandading itu kan isinya kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, tetapi ketika kesepakatan itu tidak dilaksanakan secara sukarela, maka ini bisa dimintakan ke pengadilan untuk bisa mengeksekusinya secara paksa. Saya berharap putusan adat juga seperti itu. Kalau bisa dilaksanakan sendiri oleh lembaga adat, silakan, itu lebih bagus. Tetapi kalau memerlukan pemaksaan supaya putusan itu dihormati dan dilaksanakan oleh pihak secara paksa, maka sebaiknya negara yang tetap melakukan itu. Dengan cara apa? Dengan cara dieksekuatur ke pengadilan. pengadilan tidak akan mengintervensi isi dari putusan itu. Tetapi pengadilan hanya akan melihat apakah kriteria putusan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Sehingga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman dari Aman, dengan Ibu Surti, dengan Pak Arman juga. Kenapa kita coba masukkan salah satu norma ataupun salah satu klausul di dalam RUU Masyarakat Hukum Adat ini, kriteria-kriteria putusan adat apa yang bisa dimintakan bantuan negara untuk bisa melaksanakannya, supaya putusan itu dihormati. Karena kalau putusan itu tidak dihormati, putusan itu tidak dilaksanakan, mungkin kalau pelakunya masyarakat setempat, barangkali dia akan dengan sukarela melaksanakannya karena dia menghormati leluhurnya, menghormati para pemuka agamanya. Tapi kalau pelanggarnya orang luar, bahkan mohon maaf ya, kalau pelanggarnya anggota misalnya, karena di Aceh itu seringkali seperti itu, Pak. Ketika ditangkap di laut, karena waktu saya melakukan penelitian hukum adat laut itu, ternyata anggota militer, Pak, yang ditangkap. Jangankan mengeksekusi, Pak. Ditarik ke darat aja orang bisa ditembak mungkin itu. Tapi kalau itu dibiarkan terus, hukum adat ini lama-kelamaan akan hilang, akan musnah. Sekarang saja, para pemuka adat di Aceh itu sudah ketakutan untuk bisa menjalankan sanksi-sanksi yang memang itu sudah dari sejak zaman dulu sudah ada. Dari sejak zaman Sultan Iskandar Muda sudah ada. Tapi karena selalu dibenturkan dengan hukum negara, selalu dibenturkan dengan proses criminal justice system yang pada akhirnya justru pemuka adat sendiri yang menjadi tersangka, akhirnya ini tidak mampu dilaksanakan. Kalau ini tidak mampu dilaksanakan, otomatis 10 tahun, 20 tahun ke depan, maka generasi berikutnya tidak akan pernah tahu bahwa di Aceh itu punya hukum adat seperti itu. Dan ini bisa bisa terjadi juga di wilayah-wilayah yang lain. Nah, sekarang kaitannya dengan KUHP. Saya sependapat dengan Pak Arman tadi. Ini adalah satu isu atau satu misi yang akan memformalkan hukum adat menjadi hukum formal. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa seperti itu? Saya dulu ketika di Aceh, saya juga menentang hukum adat itu untuk dikanunkan. Kalau di sana kan perdanya namanya kanun, Pak. Kenapa? Hukum adat itu tidak bercorak formal. Walaupun tetap saya meminta setidaknya hukum adat itu ada dalam bentuk tertulis. Tapi bukan dalam bentuk peraturan daerah. Cukup dalam bentuk maklumat lembaga adat saja. Tidak perlu dalam bentuk peraturan daerah. Kalau sudah dibentuk menjadi peraturan daerah, maka karakteristik dan kemurniannya akan hilang. Karena itu akan menjadi milik negara. Akan menjadi hukum negara. Dan hukum negara itu pelaksanaannya adalah di pengadilan negara. Maka otomatis peradilan adat juga dengan sendirinya akan menjadi hilang. Saya tetap memberikan sebuah masukan. Hukum adat itu biarkan saja dia otonom. Biarkan saja dia berkembang di masyarakatnya. Karena hukum adat itu bersifat lokal, tapi nilai-nilainya bersifat universal. Hanya ketika hukum ini sudah menjadi sebuah produk putusan adat, disitulah fungsi negara yang harus hadir. Untuk apa? Untuk melindungi, untuk menghormati, sekaligus untuk melaksanakan supaya hukum adat itu dijalankan. Bukan kemudian hukum adatnya ditarik menjadi sebuah peraturan yang formal dalam bentuk perundang-undangan. Seperti peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Karena ketika hukum adat sudah menjadi hukum formal, maka karakteristik dan nilai kemurniannya akan menjadi hilang. Maka bisa kita tunggu beberapa puluh tahun ke depan, hukum adat itu akan tidak pernah ada lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan kontra terhadap undang-undang KUHP yang sudah disahkan oleh pemerintah gitu ya. Tetapi dari sisi pribadi saya yang lama bergaul dengan masyarakat adat, tentunya ini akan sangat berbahaya. Akan sangat berbahaya. Karena eksistensi lembaga adat akan menjadi hilang dan di situ akan tumbuh dominasi-dominasi dari negara untuk mengambil alih hukum adat itu menjadi hukum negara. Nah, itu mungkin barangkali Pak Arman untuk pembuka saja ya nanti, karena akan kita diskusi dengan para hakim adat. Tentunya saya juga akan meminta banyak informasi, data-data, sekaligus pengalaman dari Bapak dan Ibu yang menjadi hakim adat. Dan mudah-mudahan, nah ini mudah-mudahan ya, saya harapan dan keinginan saya ingin mempertemukan Bapak dan Ibu hakim adat dengan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga itu bisa terlaksana dengan nanti bantuan Pak Arman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Witanto. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, sebaiknya hukum adat itu tidak perlu diatur di dalam perda, karena itu akan mengurangi sifat dinamis dan kemurnian dari hukum adat dan menjadi hukum negara kalau kemudian diperdakan. Yang kedua, ada peluang sebenarnya bagaimana kemudian menyusun satu kriteria gitu ya, putusan-putusan adat itu di dalam penyusunan RPP juga barangkali, dan juga termasuk merumuskannya dalam rancangan undang masyarakat adat yang sekarang sedang berproses. Itu saya kira dua hal penting ya, selain tadi berapa hasil-hasil penelitian dari Pak Witanto yang memperkuat bahwa dominasi negara dalam kontes mengkompilasi gitu ya, karena ini juga belum jelas apakah kompilasi, kodifikasi ya, di dalam perumusan atau pembentukan perda hukum pidana adat. Karena di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu disebutkan spesifik adalah perda hukum pidana adat. Nah, itu menurut saya juga satu persoalan, siapa pemegang hak atau otoritas terhadap hukum pidana adat. Terima kasih Pak Witanto. Kesempatan kedua saya ingin mempersilahkan ke Pak Rais, ini teman lama saya dari Huma. Pertanyaannya adalah bagaimana melihat gitu ya pengaturan hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam Undang-Undang KUHP dari sisi pluralisme hukum. Kita tahu bahwa sebenarnya di dalam banyak perjumpaan kita dengan masyarakat adat, sebenarnya masyarakat adat itu tidak memisahkan secara eksplisit yang disebut dengan hukum pidana adat gitu ya. Satu. Yang kedua adalah kira-kira dari pandangan Huma gitu ya, dengan pengaturan yang sedemikian rupa hukum yang hidup dalam masyarakat itu di dalam KUHP itu yang harus diperhatikan seterusnya, itu masa depan hukum adat itu seperti apa? Dan kira-kira apa ruang yang bisa kita gunakan untuk kemudian mengintervensi sehingga pembelokan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa kemudian kita pulihkan, tadi istilahnya Pak Witanto itu, kemurnian, sifat dinamis dan seterusnya. Saya persilakan 15 menit juga. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, wabil khusus Ibu Sekjen atau lebih akrab kita sapa Karuka Sombolinggi. Yang saya hormati para orang tua, para pemangku adat, para hakim adat yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus wilayah aman se-Nusantara yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus daerah dan panitia pelaksana yang telah menyiapkan kegiatan ini sehingga bisa berlangsung dan kita hadiri secara bersama-sama. Dan yang saya hormati pula para pemuda dan para narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Tadi di awal-awal kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya KUHP ini sejak dalam rancangan itu sudah menjadi perbincangan di kalangan CSO. Sehingga beberapa lembaga itu menyusun satu kertas kebijakan dan menyoal beberapa hal terkait rumusan KUHP ini yang kemudian baru-baru ini disahkan dan menjadi dan berlaku. Nah, sebagaimana yang disampaikan moderator tadi bahwa bagaimana posisi apa namanya, undang-undang yang hidup di dalam KUHP terbaru ini, kita lihat di dalam KUHP ini tidak ada definisi operasional yang diuraikan secara detail terkait hukum adat dan living law ini. Jadi Huma sendiri yang terlibat di awal mendiskusikan soal ini itu menganggap ada inkonsistensi terhadap penggunaan peristilahan tersebut. Karena hukum adat kita tahu bahwa itu merujuk pada satu entitas masyarakat adat. Sementara istilah living law atau hukum yang hidup itu merujuk pada seluruh segmen non-negara. Sehingga itu bisa menjadi perdebatan pada penggunaan istilah tersebut. Bisa ditafsir secara luas. Nah, yang kedua, kita pahami bahwa bicara hukum adat itu bicara soal otoritas masyarakat adat. Sementara di dalam KUHP ini, otoritas itu diambil alih. Tidak ada kewenangan hakim adat untuk mengambil keputusan di sana. Jadi hanya nilai-nilainya saja yang diakomodasi, tetapi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan itu diambil alih melalui peradilan formal. Nah, artinya dalam proses penyusunan KUHP ini, prinsip pluralisme hukum itu tidak digunakan secara tepat, yang mana kita pahami bersama bahwa dalam konsep pluralisme hukum, hukum negara itu bukan satu-satunya hukum yang hidup dalam ruang sosial yang mengatur seluruh perilaku masyarakat. Dan itu tidak digunakan secara tepat karena pertama inkonsistensi penggunaan istilah, yang kedua kewenangan peradilan adat itu diambil alih masuk ke peradilan formal. Dan itu sangat berbahaya karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apa namanya, otoritas itu ada pengakuan atau tidak ada pengakuan selama itu sudah berjalan dan ditaati oleh masyarakat. Itu sudah berjalan jauh sebelum diakomodasi. Jadi kelompok CSO dan salah satunya Huma menganggap bahwa mengakomodasi hukum yang hidup dalam KUHP ini itu dalam apresiasi terbatas karena hanya akomodasi nilai-nilainya saja sebagai landasan, tetapi seluruh kewenangannya diambil alih. Jadi ada apa prinsip apresiasi terbatas, tidak sepenuhnya diakomodasi. Dan bahkan memang di dalam KUHP ini peradilan adat itu tidak dibahas. Itu tidak dibahas. Nah, sementara di kalangan CSO sebenarnya tawaran posisi peradilan adat dalam konteks pengakuan negara atau pengintegrasian dalam peradilan negara itu setidaknya ada tiga yang sering menjadi bahan diskusi. Pertama, bagaimana menghadirkan peradilan adat ini sebagai lingkungan kelima dari peradilan yang ada, peradilan umum, agama, militer, dan TUN. Itu tawaran pertama yang sering menjadi bahan diskusi. Yang kedua, apa namanya, memposisikan peradilan adat itu setingkat dengan peradilan yang ada selama ini. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian nilai-nilai peradilan adat itu diakomodasi, tapi tidak dalam bentuk formalnya, hanya saja catatannya adalah para hakim itu harus memahami dengan baik aturan-aturan adat atau hukum-hukum adat di wilayah-wilayah masing-masing. Itu yang menjadi catatan. Saya kira posisi Huma selama ini, mulai dari sejak dalam bentuk rancangan, itu beberapa hal yang memang disoroti, termasuk yang dalam kertas kebijakan itu yang disusun oleh AMAN, PPMAN, YLBHI, KIARA, Perkumpulan Huma, itu menyoroti beberapa hal tersebut. Saya kira itu sebagai pengantar, Pak Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Rais. Ada beberapa hal ya soal inkonsistensi peristilahan, kewenangan akan diambil oleh lembaga peradilan formal, kemudian memang tidak ada secara spesifik mengenai peradilan itu diatur di dalam KUHP, dan saya kira ada tawaran menarik dan itu berjumpa dengan gagasannya Pak Witanto tadi itu. Soal bagaimana kemudian putusan-putusan peradilan itu memiliki lembaga eksekutorial. Kemudian yang lain adalah bagaimana mendudukan misalnya kalau kita apakah mungkin mengubah gitu ya struktur dari sistem peradilan kita menjadi 5 kamar gitu ya. Itu juga saya kira bagian lain yang barangkali menjadi catatan penting untuk kita diskusikan di pagi sampai sore ini, siang ini. Nah itu Pak Rais, bagian ketiga saya ingin meminta kepada Bapak Layu Sarungaloh, Hakim Adat gitu ya di Toraja, salah satu Hakim Adat di Toraja yang akan menceritakan pengalaman gitu ya di masa lalu kira-kira begitu, bagaimana praktik dari peradilan itu kemudian setelah kemudian Indonesia berdiri dan integrasinya di dalam pelaksanaan dan juga setelah diatur di dalam Undang-Undang KHP. Nah kira-kira apa bacaan-bacaan gitu ya dari pengalaman panjang selama ini sebagai Hakim Adat. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Iya, terima kasih moderator. Selamat siang buat kita yang ikut merayakan hari ulang tahun Masyarakat Adat Internasional yang hadir pada saat ini dari berbagai lembaga kedudukan kita masing-masing, baik itu pemangku adat dari Mahkamah Agung, dari pengurus besar aman, dari pengurus daerah, wilayah, dan pemangku-pemangku adat lokal maupun daerah-daerah lain. Saya agak risih hari ini karena saya ini orang kampung, tetapi harus sebenarnya dipaksa sama dengan diperkuasa untuk membahas bahasa Indonesia yang saya kadang itu kurang mengerti. Tetapi baiklah, saya akan coba, mudah-mudahan tanggapan Bapak Ibu tidak terlalu melenceng dari apa yang diharapkan. Jadi pada pelaksanaan bagaimana mengatur masyarakat menggunakan tata ruang yang disediakan oleh alam dan nenek moyang kita yang menguasai, kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Kalau dulu orang Toraja dimakamkan di dalam goa-goa alam, belum ada teknologi pendukung untuk membuat lubang batu. Kemudian di dalam perkembangan, kita melihat bahwa daerah ini daerah pegunungan. Bagaimana kita berladang huma dan sawah, ya, yang tetap didukung oleh air. Karena sawah itu perlu air. Nah, sesudah perkembangan ini kami lihat, kami kembali melihat bahwa alam ini telah menyediakan sumber air yang baik. Yang mana sumber air itu ada di gunung. Tidak usah kita resah bahwa kita orang Toraja ini lahir dan berkembang di pegunungan. Kita ini orang gunung tetapi tidak mau jadi orang kampung. Kita harus tahu hukum. Nah, sumber air yang paling utama yang kita harus jaga adalah gunung, termasuk gunung batu. Kenapa gunung batu jadi sumber air? Pada malam hari, gunung batu itu ditumbuhi lumut. Kita tahu semua embun, awan itu pada malam hari mendarat di daerah ketinggian. Nah, ketika siang hari, jam-jam 8 sudah mulai ada panas. Sehingga lumut itu mengerucut, mengeluarkan air yang selama ini ditampung. Nah, disitulah sumber kehidupan kita. Bagaimana Toraja ini bukan hanya berandalkan laut dari Palopo, dari Pare-Pare, tetapi di sini juga ada sumber air yang baik, jernih. Nah, Bapak Ibu, kami harus melindungi itu. Beberapa dari perusahaan besar mau menggusur Gunung Batu ini untuk jadi sumber bahan bangunan. Tetapi untung dari teman-teman, orang-orang tua mengatakan, awasi supaya itu jangan kering, ini sawah kami. Sehingga saya berbicara dengan Pemda, bagaimana supaya ini tetap kita atur, pembangunan tetap jalan, tetapi sumber penghasilan masyarakat itu tetap ada. Yang kedua, hutan lindung. Bapak Ibu, pemangku-pemangku adat semua dari tradisional satu tongkonan mempunyai lahan hutan untuk mengganti atap, untuk renovasi tiang, dan lain-lain. Kebutuhan masyarakat. Itu tetap ada hutan lindung di masing-masing wilayah yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota keluarganya. Nah, kemudian datang undang-undang negara. Hutan lindung itu di dalam kawasan kami. Kami menolak. Baik, kita lindungi bersama pemerintah. Untuk kebutuhan pemerintah, untuk kebutuhan masyarakat kami. Jadi kita dua payung di sana. Jangan hanya satu. Kita contoh. Jalan, sesudah kita membuka jalan bypass ke Sumatera, semua runtuh, yang kerja dikorbankan masyarakat. Rumahnya roboh, masyarakatnya mati. Nah, persoalan bagaimana seorang pemangku adat berwawasan supaya akses ini bisa jalan, kebutuhan masyarakat umum bisa berlanjut. Contoh, sekolah, kita butuh pendidikan yang baik. Pemerintah di Toraja tidak mempunyai tanah. Tetapi kita harus mendukung pemerintah supaya ada sekolah untuk pendidikan anak-anak kita. Kita sediakan tanah. Tetapi tidak boleh dipindah tangan oleh pemerintah karena itu hak rakyat. Itu hak adat. Nah, di sanalah kami sepakat mengadakan musyawarah memberikan keluasan kepada pemerintah mendirikan bangunan sekolah. Karena hasilnya nanti anak-anak akan memperoleh kehidupan yang mandiri. Contoh, di dalam pariwisata. Kalau dia belajar bahasa Inggris dan menjadi guide, itu dia akan menunjang kehidupan mandiri bagi mereka. Itu satu. Kemarin, 5 tahun lalu waktu orang tua saya meninggal, ada masyarakat di selatan, karena ini jalan masih kecil. Lewat pada waktu mau melahirkan di kota, di rumah bersalin, ini macet. Akhirnya dia melahirkan di kendaraan, hampir kurang darah, untung dilarikan dengan tandu sehingga bisa tertolong. Orang tuanya, anaknya meninggal karena itu tidak tepat pertolongan. Makanya sekarang kita buat jalan yang lebih baik. Gubernur mengatakan berapa anggaran pembebasan tanah. Saya bilang tidak. Itu kewenangan pemangku adat. Supaya ini akses bisa jalan. Pengalaman pahit kami sudah lakukan kemarin. Kedua, karena ini sudah berjalan dengan multi agama di Toraja. Dulu animis. Sekarang ada Kristen, ada Muslim. Waktu masih pemakaman kami di Gunung Batu, ada sebagian selentingan mengatakan, wah, kalau saya bagaimana dikuburkan? Tidak bisa karena itu Gunung Batu harus bergabung dengan tanah. Itu warga, keluarga saya. Makanya kan saya terusik. Saya undang semua pemangku adat meminta lahan yang punya tanah supaya dijadikan kuburan umum. Kalau makam itu bertebaran sekian, mengotori tanah lain. Kami buat di bawah sehingga bisa menampung masyarakat yang kebetulan beragama Muslim, beragama Kristen, sehingga kita buat satu bangunan di dalam itu bisa dimakamkan orang Muslim, yang sebelahnya orang Kristen. Tetapi masing-masing pemangku waktu upacara pemakaman yang Muslim dilakukan oleh imam, kalau yang Kristen oleh pendeta. Nah, inilah kebersamaan kami. Yang kedua, sama dengan hutan. Ada peraturan 20 tahun lalu, ada hutan lindung. Kalau rumah kami roboh, atap ini bocor, kami harus memohon kepada pemerintah untuk menebang bambu, padahal di dalam wilayah adat kami. Makanya kami komplain. Bagaimana kita manfaatkan? Boleh ada peraturan melindungi ini yang diawasi oleh pemangku adat dan pemerintah. Kebutuhan masyarakat itu lebih diprioritaskan. Sama dengan tanah-tanah untuk sekolah. Nah, terbukti sampai sekarang, ini kan masih ada bambu. Kalau Bapak Ibu mau coba supaya malam di atas adem, tidak dingin, karena pada siang dia menampung hawa panas, malam baru dilepas. Sehingga kita masih aman di atas. Masih bisa kita duduk dan akrab dengan istri kita karena kita baju hangat-hangat pada waktu malam. Nah, yang jomblo-jomblo seperti sekjen, sabar-sabar. Anda bersabar tunggu jodoh dari Tuhan. Nah, inilah contoh-contoh yang kami buat seperti pendirian hotel. Kami tahu hotel membutuhkan lahan. Tetapi kemarin saya menghimpun semua pengusaha dan pemangku adat, setiap hotel, jangan seperti di Bali, maaf kalau saya contoh Bali, seenaknya orang berduit mendirikan hotel, uangnya semua dibawa pulang. Kalau di Toraja, itu 60% saham itu punya orang Toraja, 60% pekerja itu harus orang Toraja. Contoh Novotel, kenapa pindah jadi heritage? Karena maunya orang Novotel itu dia mau monopoli semua. Saya bilang, enggak bisa. Enggak boleh ada izin di situ. Karena kebetulan Novotel itu yang sekarang heritage itu di dalam wilayah adat yang saya bawahi. Nah, ini yang kita harus pertahankan, bagaimana supaya lahan bukan kita monopoli tetapi sebagian besar digunakan untuk orang Toraja, di Toraja. Inilah Bapak Ibu, saya kira ini perlu dituangkan di dalam peraturan pemerintah atau undang-undang, bagaimana pemanfaatnya itu sebesar-besarnya digunakan oleh masyarakat biasa, masyarakat lokal, dengan pengawasan bersama. Lapangan terbang kemarin itu di Rantai Tayo. Kenapa kami harus pindahkan ke Buntukunyi? Karena daerah di bagian selatan Sulawesi ini, bagian tengah, itu basis gerombolan, Pak. Di Sulawesi Tengah sudah ada pergolakan-pergolakan anti pemerintah. Kami khawatir di Buntukunyi, di Batualu itu muncul lagi. Akhirnya, kalau di sana ini lapangan terbang, akan ada pos tentara di situ, ada pos pengawasan dari polisi, sehingga daerah ini tetap aman. Sekarang terbukti jalan sampai Palopo itu sudah bagus. Kenapa kita harus dikawal lagi, takut gerombolan? Saya kira, maaf, saya tidak bisa panjang karena gigi saya ini sudah tidak ada, jadi sabar-sabar. Oke, saya kira terima kasih kesempatan ini, mudah-mudahan semakin berkembang ini suasana. Ya, Oke, tepuk tangan untuk Pak Narasumber dari Hakim Adat itu ya. Sebenarnya ada banyak pengalaman ya, jadi ruang temu antara keberlakuan hukum adat dan hukum negara itu ada di Toraja gitu ya. Jadi dia, saya menyebutnya dengan dualitas ya, saling melengkapi gitu ya, bukan dualisme gitu ya, sebenarnya yang perlu dipertentangkan. Dan justru disitulah sebenarnya ruang bertemu antara apa yang disebut dengan hukum adat dan hukum negara gitu. Jadi berdamai pada satu ujung gitu ya, yang saling menguntungkan para pihak. Nah, saya kira itu sekira pengalaman ya, dan sangat penting untuk kemudian kita tidak lanjut dalam apa namanya, bahwa rumusan tidak lanjut dari Undang-Undang KUHP ini. Terakhir saya ingin ke Pak Maulana. Pak Maulana ini dia praktisi gitu ya, lawyer gitu, dan selama ini banyak membantu atau mengadvokasi kasus-kasus masyarakat adat. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa jauh Undang-Undang KUHP ini dalam konteks pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat adat itu digunakan dalam pembelaan kasus-kasus masyarakat adat. Itu yang pertama. Nah, kita tahu bahwa salah satu prinsip dari asas legalitas itu kan itu bahwa itu mengutamakan hukum yang tertulis gitu ya. Hukum yang tertulis. Dan dalam kondisi demikian kan ada perintah dari Undang-Undang KUHP itu kan dia harus dibuat tertulis dalam bentuk perda gitu ya. Nah, kalau kita baca misalnya, lihat misalnya asas legalitas, saya minta maaf ini bahasa sekongkol gitu ya. Rumusan asas legalitas itu kan mengandung makna, itu kan les serta, rumusan yang jelas, kemudian les scripta itu harus tertulis, kemudian les scripta itu tegas tanpa analogi, dan les previa tidak berlaku surut gitu ya. Bagaimana apa namanya, kira-kira pandangan dari konteks PPMAN dalam konteks pembelaan masyarakat adat berkaitan dengan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat ya, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 2023. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Herman, moderator. Salam Nusantara. Yang saya hormati seluruh komunitas yang hadir di dalam event HIMAS ini, yang saya hormati seluruh hakim-hakim adat yang juga berkesempatan hadir di tempat ini, mereka yang para penjaga bumi, mereka para penjaga nilai-nilai yang baik yang selama ini kita pegang teguh, baik dalam upaya pembelaan maupun kemudian dalam upaya pengintegrasian nilai-nilai yang menjadi upaya-upaya yang kita lakukan yang terintegrasi di dalam upaya pembelaan dan upaya advokasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang banyak merugikan masyarakat adat. Yang saya hormati teman-teman pengurus dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang saya hormati teman-teman dari Perempuan Aman, teman-teman dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, dan teman-teman dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Yang saya hormati juga seluruh narasumber yang telah hadir di tempat ini dan telah memberikan paparan yang positif ya, paparan yang juga menjadi masukan dalam upaya pembelaan yang dilakukan oleh PPMAN. Kaitan dengan advokasi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini, di sejak awal pasca undang-undang ini telah menjadi rancangan undang-undang, kami baik PPMAN, AMAN, dan berbagai rekan-rekan jaringan CSO yang lain itu telah secara intensif melakukan kajian bersama dan pada akhirnya kemudian menuangkan beberapa poin-poin kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Nah, isu yang paling mengemuka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah berkaitan dengan living law. Nah, karena living law di dalam materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, dia menjadi titik tekan pembeda utama dari ketentuan asas legalitas yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Karena ya kemudian semangat yang ditekankan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini adalah semangat dekolonisasi. Semangat untuk menerobos sistem kodifikasi hukum atau asas legalitas yang menjadi prinsip utama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Nah, karenanya kemudian dari hasil analisis yang dilakukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini malah menyisakan banyak problem mendasar. Terutama hal yang telah diurai dan telah dipaparkan oleh narasumber sebelumnya adalah bagaimana kemudian pengkodifikasian dari aturan hukum adat tersebut dan pencerabutan fungsi dari peradilan adat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Nah, hal yang miris ya tentu saja, jika kita mencermati ketentuan di dalam pasal 2 ayat 3 di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini telah menyebutkan dengan tegas ya. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Frasa peraturan pemerintah ini tidak menjawab persoalan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat adat ketika berhadapan dengan konflik tenurial ya, salah satunya. Ketika masyarakat adat berhadapan dengan konflik tenurial ya, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diterapkan ya, dan di masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanahnya. Semangat tentang fakta tersebut itu tidak termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru ini. Malah kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini mempersempit ruang dari interpretasi sistem peradilan adat yang memiliki kompleksitas ya, yang berbeda dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh negara. Nah, kita ketahui bahwa norma dari sistem peradilan adat itu termuat, tidak hanya termuat di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam pasal 18B ayat 2, kemudian dalam pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar, tapi juga termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral. Semisal di dalam Undang-Undang tentang Perkebunan ya, di dalam pasal 9 ayat 1, kemudian di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua di dalam pasal 51, dan juga di dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang lainnya. Beberapa ketentuan mengenai hukum adat dan sistem peradilan adat itu sudah dimuat baik secara implisit maupun secara eksplisit di dalam beberapa peraturan sektoral tersebut. Nah, tetapi hasilnya di dalam proses peradilan ya, kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat adat, nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat adat tersebut maupun keberadaan perlembaga peradilan adat tersebut itu tidak dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim ya, yang menyidangkan kasus berkaitan dengan kriminalisasi masyarakat adat. Hal yang tersembunyi di baliknya adalah penghancuran nilai peradilan adat dan penghancuran sistem hukum masyarakat adat tersebut itu diikuti dengan upaya perampasan wilayah adat. Nah, dari sini kemudian kita mengetahui bahwa motif utama penghancuran peradilan adat ya, dan motif utama penghancuran hukum adat tersebut ada kepentingan perampasan tanah ulayat di belakangnya. Selalu problem tersebut itu menjadi problem yang mendasar yang mengikuti fakta mengenai kehancuran peradilan adat dan pengabaian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat adat tersebut. Dan itu terkonfirmasi di dalam beberapa fakta ya, dari kasus yang diadvokasi oleh PP Man itu sendiri. Nah, hal yang mendasar adalah sistem peradilan adat tersebut ya, dia tidak berdiri sendiri. Dia kemudian hidup bersama dengan asal-usul, dia kemudian tumbuh dari pergaulan komunitas adat tersebut, baik sesama komunitasnya maupun di luar komunitasnya, dan dia juga tumbuh ya, dari penguasaan atau hak otonomi atas tanah dan wilayah adat mereka. Sehingga kemudian ketika ada satu hal yang tercerabut, maka kemudian dari situlah kita dapat menjadikan indikator sarana penghancuran nilai-nilai adat ya, dan sarana penghancuran peradilan adat yang telah tumbuh dan hidup di dalam masyarakat dan telah dipraktekkan telah ratusan tahun lamanya oleh komunitas masyarakat adat. Nah, kalau kita mencermati beberapa komponen nilai yang termuat dalam undang-undang dasar maupun peraturan-peraturan sektoral tersebut itu telah memberikan konstruksi definisi tentang apa itu peradilan adat. Peradilan adat itu didefinisikan dia merupakan sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian peradilan adat itu berdasarkan pada hukum adat. Peradilan adat itu merupakan bagian dari, bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara adat, baik perkara-perkara sengketa maupun pelanggaran hukum adat. Peradilan adat juga berwenang mengadili perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi dari nilai-nilai intrinsik tersebut ya, kita dapat melihat bahwa sistem peradilan adat tersebut itu hidup dan selaras dengan perkembangan zaman. Sistem peradilan adat tersebut itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sistem pergaulan yang tumbuh di dalam masyarakat adat itu sendiri. Problemnya adalah ketika kemudian negara telah mengklasifikasi peradilan adat mana yang dimaksud di dalam KUHP tersebut. Nah, peradilan adat di dalam KUHP itu dibuat menjadi bias. Karenanya kemudian ketentuan definitif ya atau ketentuan operasional tentang apa itu sistem peradilan adat itu tidak termuat di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Sehingga domain untuk menentukan pranata nilai, pranata sistem hukum dan pranata adat itu menjadi otoritas aparat penegak hukum. Yang kita ketahui di dalam banyak kasus yang dihadapi oleh masyarakat adat berkaitan dengan perampasan tanah, perusahaan bersama dengan negara di dalam banyak kasus itu membentuk lembaga peradilan adat sendiri untuk mengabolisi peradilan adat, untuk mengabolisi lembaga adat, dan untuk mengabolisi hukum adat yang tumbuh di dalam masyarakat yang kita jadikan sebagai sarana pembelaan. Dan lembaga-lembaga adat yang telah dibentuk oleh pemerintah dan korporasi tersebut inilah yang kemudian melindungi kepentingan pengusaha dan melegitimasi perampasan tanah yang terjadi di masyarakat adat. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023 ini melegitimasi jalan mulus bagi perampasan tanah yang akan terjadi di wilayah adat kita. Itu yang menjadi problem pokoknya. Kemudian yang menjadi problem pokok yang kedua adalah berkaitan dengan interpretasi hukum adat yang dijadikan sebagai sumber hukum oleh pengadilan. Kita ketahui di dalam norma yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023, muatan ketentuan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ya, itu memuat tiga aspek yang bersinggungan dengan hukum adat. Yang pertama, kedudukan hukum adat di dalam KUHP tersebut sebanyak 4 pasal itu digunakan sebagai dasar pemidanaan. Kemudian yang kedua, sebanyak 3 pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut itu dijadikan sebagai pertimbangan di dalam pemidanaan, dan sebanyak 7 pasal digunakan sebagai sanksi pidana. Norma-norma hukum adat yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut itu tidak menyebutkan secara tegas hukum adat tersebut sebagai sarana untuk melakukan pembelaan atau untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana masyarakat adat ketika dia berhadapan dengan hukum. Karenanya kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023 ini tidak akan bisa menjadi sarana untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat. Walaupun kemudian norma tentang masyarakat adat tersebut, norma tentang hukum adat tersebut, dan norma tentang peradilan adat telah terintegrasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi kemudian dia tidak dapat menjadi sarana atau tiket masuk untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi, yang mengalami perampasan tanah. Norma peradilan adat dan norma hukum adat yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut itu serupa juga dengan yang termuat di dalam beberapa peraturan undang-undang sektoral. Gitu. Karenanya kebutuhan kita adalah terdapat payung hukum undang-undang yang bersifat lex specialis yang mengatur tentang masyarakat adat. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita pada kesimpulan ya, bahwa negara itu tidak memiliki motif untuk mendekolonisasi peraturan hukum yang ada. Negara itu tidak memiliki motif untuk melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat. Negara tidak memiliki motif untuk melindungi hukum dan sistem peradilan adat yang telah dipraktekkan oleh masyarakat adat. Hal itu terkonfirmasi perjalanan rancangan undang-undang masyarakat adat dari tahun 2005 hingga dengan saat ini itu tidak menuai kejelasan. Tetapi kemudian negara telah membangun norma di mana di dalam beragam peraturan perundang-undangan, gitu. Hal ini yang aneh, gitu. Juntrungan normanya seharusnya disandarkan kepada undang-undang. Kalau undang-undang masyarakat adat tersebut itu telah disahkan, maka kemudian baik itu undang-undang nomor 1 tahun 2023 maupun undang-undang sektoral tersebut itu akan memperoleh interpretasi yang jelas. Apa itu peradilan adat? Apa itu hukum adat? Dan bagaimana sumber hukum adat tersebut itu dapat digunakan oleh negara dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan ketika masyarakat adat berhadapan dengan hukum. Nah, pikir ini menjadi tantangan baru yang kita hadapi ke depan. Untuk sementara itu pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Maulana. Aplaus untuk Pak Maulana. Jadi kalau dari semua pemaparan narasumber ini suram sekali rupanya undang-undang KUHP yang baru ini kalau begitu ya. Oke, saya kira kami akan membuka apa namanya sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan ya apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang ketentuan pasal hukum yang hidup di masyarakat. Disebutkan begini Bapak Ibu sekalian. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Itu yang tadi kita sampaikan bahwa ini asas legalitas non absolut. Kemudian yang kedua, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak atau dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang 45, hak asasi manusia dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Ini juga satu persoalan nih, masyarakat beradab seperti apa. Kemudian bagian ketiga itu adalah soal ketentuan mengenai pemberlakuan hukuman itu akan diatur dalam RPP, dalam peraturan pemerintah sebagai pedoman untuk penyusunan perda tentang hukum pidana adat. Jadi dia spesifik disebutkan bahwa perda hukum pidana adat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi juga bahwa saat ini Kementerian Hukum dan HAM itu sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk menentukan tata cara gitu ya, pengaturan mengenai hukum yang kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan pertemuan terakhir minggu lalu ya, dengan Kementerian Hukum dan HAM itu menyebutkan bahwa secara spesifik menyebutkan bahwa yang disebut dengan hukum adat itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat gitu ya. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian sebagai beberapa informasi dan saya ingin meminta pandangan dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai apa yang kita diskusikan hari ini. Ada dua hal barangkali. Pertama adalah kita tahu bahwa undang-undang ini belum berlaku, dia baru akan berlaku efektif 3 tahun sejak ditetapkan, artinya diundangkan itu Januari 2023, berarti dia akan mulai efektif berlaku tahun Januari 2026. Jadi ini masih sangat terbuka gitu ya, bagi kita semua untuk memberikan masukan khususnya yang berkaitan dengan pasal living law, terkait dengan penyusunan RPP-nya. Saya persilahkan siapa? Satu, saya daftar dulu. Satu, dua, tiga, dari empat. Ada lagi? Oke, ada empat penanya. Pertama itu adalah saya ingin mempersilahkan dari Bapak di tengah dulu, mohon disebutkan namanya siapa dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa gitu ya. Kalau memang ada spesifik yang hendak ditanyakan kepada salah satu narasumber, atau kalau pertanyaan umum bisa dijawab oleh semua narasumber. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat para narasumber, yang terhormat Aman dan kita sekalian. Saya langsung saja Pak, karena ini banyak yang mau bertanya. Saya sangat terkesan yang dari Kejaksaan Agung tadi, Mahkamah Agung, bahwa hukum adat itu dengan KUHP itu ibarat ibu dan anak. Kebetulan saya di Toraja ini Pak, di setiap wilayah, karena di Toraja itu ada kelurahan, ada lembang, semua itu punya adat pendamai, punya hakim adat. Tapi dalam kenyataannya tidak ada kekuatan hukumnya. Jadi kalau orang Batak bilangnya, kita ngomong-ngomong aja di kedai tua. Itu yang maksud saya Pak, bagaimana itu bisa diperjuangkan supaya apa yang kita putuskan di lembaga adat di tingkat bawah itu kalau memang dianggap belum pas kan masih bisa naik. Tapi sampai di pengadilan itu tidak ada apa-apanya Pak. Tidak ada pengaruh, malah lebih bias lagi karena banyak kepentingan di sana. Itu realita hidup itu sekarang Pak. Nah, sangat miris kita karena hukum adat itu sudah berlaku jauh sebelumnya, sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana itu bisa diperjuangkan Pak, supaya kita betul-betul masyarakat adat itu ada manfaatnya lah. Dan menurut saya masyarakat lebih suka hukum adat daripada yang formal KUHPK yang di dalam surat ini. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita catat. Saya mau dari ujung sana dulu. Bapak yang di sana silakan bisa ke tengah Pak, supaya suaranya bisa didengar oleh kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya ringkas saja. Saya hormati para bapak-bapak narasumber. Saya hormati kita semua, delegasi Aman dari berbagai komunitas adat. Ringkas saja, saya perkenalkan diri. Saya dari komunitas adat Pitu Ulun Nasalu Kondo Sapata Uesya Palelian, wilayah Mamasa. Saya sebagai ketua Daman Mamasa, yang saya mau sharing dengan kita ini di sini adalah masalah hukum adat. Ya, kalau kami di wilayah Mamasa itu hukum adat ini benar-benar masih eksis sampai sekarang, masih eksis. Kami di sana itu toleransi antar umat beragama itu begitu dalam sehingga sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada namanya unsur-unsur yang bersifat sara. Malahan kami di sana itu mayoritas beragama Kristen, namun bupatinya Muslim. Begitu tingginya toleransi. Namun yang menjadi kendala bagi kami yang ada di lapangan ini sebagai pelaku-pelaku hukum adat adalah bahwa manakala ada kasus-kasus yang sudah diselesaikan oleh hakim-hakim adat masih juga lanjut di kepolisian. Itu kami maunya dilaksanakan betul-betul ini restoration justice. Kami senang dengan adanya restoration justice, bahwa setiap kasus dikembalikan ke adat untuk diselesaikan. Nah kalau sudah selesai, ada berita acara dari pemangku adat bahwa kami sudah selesaikan, tapi ternyata sampai di kepolisian masih di ini juga. Kalau tidak ada angpau untuk pencabutan berkas, mana bisa, pasti tetap lanjut. Kalau untuk di pengadilan, syukurlah sampai dengan saat ini setiap ada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat adat itu hakim yang akan memutuskan itu selalu berkonsultasi dengan kami di setiap komunitas adat dengan bertanya apakah ini sudah benar, bagaimana hukum adatnya di situ. Sebagai contoh kasus tanah itu sering-sering walaupun tengah malam kalau besok mau ada putusan dari pengadilan, saya kebetulan juga sebagai pemangku adat bertanya kepada saya, ini begini kasusnya, bagaimana dengan hukum adat, sehingga kita bisa sharing. Kalau di pengadilan kami sangat jempol dengan itu ya, tapi dalam level ke yang seperti saya sampaikan tadi itu yang menjadi kendala buat kami. Nah, kami maunya kalau sudah selesai di hakim adat itu harusnya sudah selesailah, kan sudah damai. Iya, kalau kasus-kasus seperti umpamanya pembunuhan atau kriminalitas murni yang memang tidak bisa ini, kalau dulu itu ada namanya istilah di kami itu di pasien lembang, artinya orang yang melakukan itu diusir ke luar kampung, tidak boleh menginjak kampung lagi. Tetapi kan sekarang ada polisi, itu memang harus ditangani oleh kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau menyangkut masalah hutan-hutan, ulayat, apa semua, seperti yang disampaikan oleh Pak Narasumber tadi, itu di Toraja dengan kami di Mamasa itu sama. Dan belum ada, apa namanya, yang bertentangan dengan hukum pemerintah. Walaupun ada di sana Taman Nasional Gandang Dewata, itu masih dalam proses, kami dalam sekarang ini masih dalam proses untuk pemetaan wilayah adat, sehingga Taman Nasional Gandang Dewata nanti ini akan bersinergi dengan masyarakat adat dalam rangka untuk pengelolaan, sehingga bisa digarap secara bersama-sama dengan pemerintah. Saya kira cukup sekian yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, kami catat. Saya mau ke tengah tadi. Silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati dan saya banggakan, segenap orang tua saya, pemangku adat yang ada dalam Tanah Matahari Allo, Genteran Natana Toraja, yang saya hormati Ibu Sekjen Aman, yang kami hormati dan kami banggakan para narasumber dan teman-teman semua pengurus Aman, mulai pengurus pusat, provinsi dan daerah yang juga hadir pada saat ini yang kami hormati dan kami muliakan. Perkenalkan, nama saya Amir Guali. Kebetulan kalau dalam posisi masyarakat adat di Tanah Luwu, saya adalah tomokaka pemangku adat. Kalau posisi di Aman adalah sebagai damanda Dewan Aman Adat Daerah. Pertanyaan saya, saya tujukan kepada Bapak yang saya hormati Dwi Witanto dari Mahkamah Agung, bahwa pada dasarnya berbicara masalah hukum di negara kita ini ada dua. Hukum tertulis yang biasa dikenal dengan hukum ketentuan undang-undang pidana, dan yang kedua hukum yang tidak tertulis atau living law atau biasa dikenal dengan hukum adat. Saya berbicara masalah posisi saya sebagai living law-nya, yaitu adat. Bahwa persoalan-persoalan di dalam masyarakat adat hampir itu muaranya ke kami sebagai pemangku adat di dalam masyarakat. Dan saya bandingkan dengan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis penyelesaiannya, biasa banyak tuntas biasa banyak berlaku damai kalau kami adat yang selesaikan. Karena kenapa? Ada persoalan di dalam masyarakat kami yang dibawa ke polisi. Setelah keluar dari polisi, malah makin menjadi dendam. Tetapi kita ketika itu persoalan kami selesaikan secara hukum adat. Kami ceritakan persoalan masalah asal-usul. Kami selesaikan masalah hubungan sosialnya. Ini salah tuntas. Tetapi sebagian lagi, mohon maaf ini dari praktisi hukum juga, yang kadang-kadang persoalan yang kami selesaikan di tingkat adat justru menjadi ladang dari kuasa hukum datang menghasut sehingga dibawa lagi kerana hukum. Nah, ketika dibawa kerana hukum, kami lagi yang disalahkan, Pak. Jadi makanya saya mau ini, Pak Mahkamah Agung, saya tanya kenapa digini seperti ini, Pak. Dibilang itu adalah lahannya, Pak, lahan pencariannya. Jadi sehingga kami ini selalu memang diperhadapkan pada masalah komplit. Kami sudah miskin dan selalu diboro-bodohi. Iya. Sehingga waktunya kita ini masyarakat bangkit. Kalau negara tidak mengakui kita, tidak ada salahnya juga kita tidak akan mengakui negara ini. Ya. Karena kita ini banyak. Kita berdaulat di negeri sendiri. Dan kami di mahkamah, untuk tahun 2024 kami se-Indonesia sudah koordinasi calon presiden ke depan. Kalau tidak berpihak ke masyarakat adat, jangan pilih. Kita pilih orang-orang yang mau membantu kita dari adat, supaya kita juga tidak dibodoh-bodohi dan kita bisa bangkit. Jadi sehingga kesempatan ini, Bapak dari Mahkamah Agung, supaya tolong perjuangkan kami bagaimana adat ini ada pijakan kami, undang-undang pengangkuan tentang masyarakat adat. Kenapa? Ketika undang-undang ini tidak keluar, tidak ada daya kami, Pak. Kami berjuang diperhadapkan pada undang-undang, maka dengan sendirinya kami akan gugur. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih atas pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, terima kasih. Terakhir, silakan Pak, satu lagi. Bisa agak ke tengah Pak, biar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan sebutkan satu persatu semua peserta dan narasumber yang kami hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kepada semua pemateri, kami berterima kasih bisa hadir di sini untuk bisa saling berdiskusi. Kita semua yang hadir di sini tentu memahami bahwa sebelum negara ini berdiri, adat memang sudah ada dan masing-masing wilayah bisa tertata dengan baik. Setelah negara berdiri, banyak undang-undang yang telah dihasilkan. Tapi kami sebagai orang kampung melihat bahwa undang-undang yang diproduksi saat ini masih banyak sekali hanya sebatas teori. Dalam penerapan, yang menjadi korban yang paling banyak adalah masyarakat adat. Kami berterima kasih kepada Bapak dari Mahkamah Agung yang masih punya hati nurani, tadi mengatakan bahwa dalam putusan-putusan yang diambil oleh hakim ada beberapa macam hasil yang diputuskan oleh karena pertimbangan-pertimbangan. Seandainya bisa, hakim-hakim yang akan memutuskan sesuatu seharusnya memiliki hati nurani yang baik. Jangan dengan karena kepentingan atau karena uang yang banyak bisa membelokkan putusan-putusan yang tidak berpihak. Sudah banyak agama yang kita anut di Indonesia, tapi mungkin juga hanya sebagai simbol untuk mengelabui masyarakat. Permohonan kami kepada Bapak, karena ini undang-undang akan berlaku mungkin 3 tahun ke depan, kita akan bingung melaksanakan undang-undang ini kalau tidak ada peraturan-peraturan yang lebih mengaturnya dengan baik. Permohonan kami kalau bisa, dalam PP yang akan diterbitkan ke depan, supaya memperhatikan hak-hak kami, masyarakat adat. Karena selama ini, kami sudah lama berjuang untuk mengajukan rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Tapi sampai saat ini belum dibahas. Karena mungkin orang-orang yang duduk di Senayan tidak akan dapat duit kalau itu dibahas. Jadi yang cepat-cepat saja itu dibahas, tetapi belum tentu akan membuat negara ini aman dan negara ini bisa teratur dengan baik. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak dari PP Man tadi, ada beberapa pasal di situ yang disebutkan. Kami mohon kepada Bapak sebagai pengacara, seringlah berdiskusi dengan Bapak yang ada di Senayan, yang memikirkan dan bisa menetapkan keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat. Jangan hanya seperti pada saat ini menjelang pemilu, banyak sekali perkunjungan-perkunjungan yang dilakukan tetapi hasilnya tidak ada. Jadi sekali lagi, dalam masa-masa yang akan datang, kalau bisa seperti yang Bapak sampaikan tadi, lebih bagus kalau ada 5 pintu di pengadilan, supaya masyarakat adat juga punya akses di situ untuk bisa menentukan dengan benar dan sesuai dengan hati nurani dan pesan leluhur putusan-putusan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat adat. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya membacakan pertanyaan. Jadi dari 4 penanya itu sebenarnya menyampaikan poinnya ya, bagaimana sebenarnya posisi putusan peradilan adat itu, supaya dia memiliki kekuatan hukum yang mengikat gitu ya. Saya kira ada, ini sangat menarik ya, karena kita punya jurisprudensi itu, putusan Mahkamah Agung tahun 1988 yang menyatakan bahwa terhadap satu kasus yang telah mendapatkan reaksi atau sanksi dari peradilan adat, maka pengadilan harus menyatakan perkara tidak dapat diterima atau ditolak. Jadi itu barangkali bagian penting yang akan mewarnai gitu ya usulan-usulan kita di dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang kriteria hukum pidana adat. Jadi menurut saya karena undang-undang sudah ditetapkan, maka kita mesti move on gitu ya terhadap apa yang terjadi hari ini. Kalau kita mau mewarnai dalam rancangan PP-nya, maka usulan itu harus disampaikan daftar belanja kita supaya dipastikan. Atau kalau tidak diakomodir, bisa juga upaya hukum yang lain. Tapi saya kira itu pada bagian diskusi yang kita akan bicara soal strategi. Saya kira ini bisa untuk semua narasumber bisa langsung dijawab. Pertama adalah bagaimana posisi putusan peradilan adat itu. Yang kedua, barangkali sekaligus ini untuk mempertegas gitu ya, barangkali kita perlu merumuskan batasan-batasan kriteria soal hukum pidana adat itu yang diatur di dalam RPP. Ini mumpung sedang berproses. Yang kedua adalah bagaimana memposisikan kembali gitu ya kewenangan dari peradilan adat itu, sehingga yang terjadi adalah saling bertemu tadi itu. Jadi saling melengkapi, asas komplementer gitu ya. Jadi bukan dualisme tapi dualitas. Dua institusi yang sesungguhnya bisa saling melengkapi. Kemudian yang lain barangkali adalah selain mengintervensi dari rancangan peraturan pemerintahnya, juga perlu kita lihat misalnya nanti rancangan KUHAP-nya ini, hukum acaranya. Karena kan di dalam bacaan kita semua tadi sudah disampaikan, ini bukan hanya bicara soal asas legalitas materialnya, tapi juga legalitas formilnya yang perlu dibaca gitu ya. Sehingga kewenangan-kewenangan tadi itu bisa berjumpa pada ruang yang tidak saling menegasikan tapi saling melengkapi. Saya persilahkan pertama ke Pak Witanto untuk memberikan respon, kemudian ke Pak Rais, kemudian ke Pak Mao dan juga ke Pak Layu nanti. Sekaligus dengan kata penutup ya, karena kita tidak akan buka apa namanya sesi kedua dari diskusi kita hari ini. Silakan Pak. Masih banyak yang bertanya. Oke, boleh juga. Bentar Pak Yudho. Yang penting kita sepakati sekarang kurang 15 jam 1, kita akan berjam berapa? Oke, silakan direspon dulu Pak Widanto, nanti kita buka lagi dan kita lihat situasinya apakah waktu bisa masih mungkin atau tidak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Senang sekali saya mendapatkan pertanyaan begitu banyak kepada Mahkamah Agung ya. Ya memang Mahkamah Agung selama ini harus banyak mendengar Bapak dan Ibu sekalian. Dengan kasus-kasus yang sekarang mungkin banyak ditonton di TV, di media sosial, tentunya kami harus banyak berbenah diri. Pertanyaan pertama tadi disampaikan oleh Bapak yang dari tengah ya. Hukum adat dengan hukum negara ibarat ibu dengan anaknya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ya hukum adat itu sudah duluan lahir Pak, daripada hukum negara. Sebelum ada berdirinya NKRI ini, hukum adat itu sudah ada. Anak boleh lebih pintar dari ibunya, anak boleh lebih kuat dari ibunya, tetapi jangan salah, anak tetap harus menghormati ibunya. Nah, kenapa saya gunakan istilah seperti itu? Kalaupun hukum negara ini punya segala macam instrumen yang begitu kuat, tetapi hukum negara ini tetap harus bisa melindungi dan menghormati hukum adat. Karena hukum adat ini adalah ibunya daripada hukum negara yang sekarang ada. Undang-undang agraria itu lahir berasaskan hukum adat. Bahkan saya selalu bilang bahwa Pancasila sendiri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, itu juga lahir berdasarkan hukum adat. Banyak hukum adat yang kemudian diadopsi di dalam Pancasila, dari pasal demi pasal, dari sila demi sila, yang kemudian itu berlaku menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maka saya mengatakan bahwa hukum adat adalah ibu daripada hukum negara. Sehingga apa yang akan menjadi kelanjutan berikutnya? Hukum-hukum yang kemudian diterbitkan dalam bentuk undang-undang tentunya tidak boleh menegasikan hukum adat. Justru hukum negara itu harus melindungi hukum adat. Dari beberapa contoh kasus tadi yang disampaikan, saya tidak menafikan, memang itu ada dan banyak sekali. Apa yang sudah diselesaikan dalam hukum adat, sudah damai orangnya, tapi polisi terus jalan melakukan penyidikan terhadap perkara itu secara pidana. Nah ini kan menjadi dua hal yang berbeda. Justru malah yang lebih ironisnya lagi, justru yang dipidana ini adalah pemangku adatnya. Nah ini kan sangat berbahaya sekali gitu ya. Artinya kalau pemangku adat yang sedang menjalankan peradilan adat ini kemudian dihukum bersalah karena melanggar hukum pidana, maka negara sudah menganggap bahwa hukum adat itu tidak ada. Lembaga adat itu tidak ada. Makanya ada dua hal Bapak Ibu yang mungkin bisa kita lakukan ya. Pertama, kita harus dudukkan putusan adat ini adalah sebagai dokumen yang harus dilindungi oleh negara. Kalau itu dalam bentuk dokumen. Kalau itu dalam bentuk pernyataan, maka pernyataan itu harus dianggap pernyataan yang harus dilindungi oleh negara. Sama dengan pernyataan seorang hakim ketika menjatuhkan putusan di ruang persidangan. Bagaimana caranya? Harus ada undang-undang yang menentukan kriteria-kriteria putusan adat seperti apa yang bisa dilindungi oleh negara dan bisa dilaksanakan secara paksa oleh negara. Yang kedua, kita harus mungkin memberikan pemahaman-pemahaman apakah dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk sertifikasi kepada para hakim yang menangani perkara-perkara yang bersentuhan dengan hukum adat. Kita tidak bisa menolak atau kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak hakim dari Jawa yang tidak mengerti adat Toraja yang kemudian ditugaskan di sini. Sesungguhnya mereka punya instrumen untuk memanggil atau untuk meminta penjelasan dari para ahli hukum adat di sini. Tetapi itu bukan dalam bentuk kewajiban yang diharuskan dalam undang-undang. Sehingga hakim boleh iya, boleh tidak. Nah sehingga Mahkamah Agung mungkin perlu ke depannya membuat semacam pelatihan atau sertifikasi khusus bagi hakim-hakim yang akan ditempatkan di suatu daerah yang memang memiliki karakteristik adat yang kuat. Selama ini memang yang sering ada itu terkait dengan adat-adat yang seperti di Minangkabau, di Tapanuli dan sebagainya. Memang itu banyak sekali hasil-hasil penelitian yang kemudian menjadi bagian dari pelatihan. Tetapi ini bukan pelatihan khusus yang khusus terkait dengan adat. Nah mungkin kedepannya seperti Hakim Tipikor, seperti Hakim Perikanan, Hakim Kehutanan, Hakim Anak dan sebagainya, mungkin perlu juga ada pemahaman-pemahaman khusus yang diberikan sebagai pembekalan kepada para hakim supaya ketika satu sengketa ini masuk ke pengadilan dan ini berintikan persoalan adat, maka paling tidak hakim itu memahami secara dasar bagaimana sih konstruksi adatnya. Karena secara materi intinya tentunya akan disampaikan langsung oleh ahli adatnya. Hakim yang diberikan pelatihan saya rasa tidak akan mungkin mengetahui sampai sebegitu dalam terkait dengan hukum adatnya. Tetapi paling tidak dia memiliki pengetahuan awal seperti apa konstruksi hukum adat yang berlaku di tempat itu. Tidak perlu harus orang daerah sini, tetapi minimal orang yang memahami dan mau melindungi hukum adat yang ada di tempat dia bertugas. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena orang pribumi juga belum tentu dia mau dan dia mampu untuk melindungi adatnya sendiri. Banyak kok sekarang orang yang asli dari satu daerah justru dia yang mengingkari hukum adatnya. Saya ketika di Aceh pun orang kaget, saya orang Jawa. Bahkan mungkin di Aceh itu orang Jawa itu termasuk salah satu suku yang dianggap penjajah di sana. Tetapi saya justru malah dekat dengan orang-orang Gam. Saya dekat dengan orang-orang yang sering ke laut, dengan nelayan, pawang laut, panglima laut. Jadi tidak perlu harus orang daerah, tetapi orang yang ditugaskan menjadi hakim di suatu daerah yang memiliki karakteristik adat yang kuat, paling tidak dia mempunyai semangat untuk bisa melindungi adat di daerah tersebut. Itu mungkin barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian terkait KUHP ya. Saya itu berharap begini Pak sebetulnya isi dari pasal 2 itu. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dikecualikan terhadap tindak pidana yang sudah diselesaikan oleh peradilan adat. Kalau bunyinya seperti itu aman Pak. Tapi justru bunyinya malah ingin menarik hukum adat itu menjadi hukum negara. Dan saya yakin pelaksanaannya bukan oleh peradilan adat Pak. Kalau sudah menjadi hukum formal, ya kami-kami ini yang nanti akan menerapkannya. Hakim negara bukan hakim adat. Makanya ini mungkin kita masih punya waktu Bapak dan Ibu sekalian. Paling tidak ini mungkin bisa kita belokkan tafsirnya atau bagaimana. Kita berusaha ke MK atau kemana gitu ya. Atau mungkin di dalam peraturan pelaksanaannya nanti bisa dijabarkan yang sedikit keluar daripada apa yang dimaksud dalam pasal 2 itu. Mungkin bisa juga kita berupaya di situ. Atau mungkin sesegera mungkin kita mengundangkan undang-undang masyarakat hukum adat itu dan memasukkan norma-norma yang di situ jelas bagaimana eksistensi peradilan adat itu berada. Kemudian terkait usulan tadi yang Bapak yang terakhir, apakah mungkin peradilan adat itu menjadi lingkungan kelima dalam sistem kekuasaan kehakiman? Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan terakhir peradilan adat. Saya rasa sih saya tidak kesana ya. Karena kalau peradilan adat menjadi lingkungan kelima dalam kekuasaan kehakiman, maka peradilan adat akan menjadi lembaga negara. Itu mau tidak mau. Harus masuk kepada undang-undang dasar, harus masuk kepada undang-undang kekuasaan kehakiman, dan harus masuk kepada undang-undang peradilan. Dan itu akan menjadi lembaga negara, dan hakim-hakim di peradilan adat otomatis akan menjadi pejabat negara. Ya mungkin secara positifnya mungkin akan digaji gitu ya. Diberikan tunjangan hakim. Tetapi saya rasa justru itu akan memperumit persoalan dari kemurnian adat itu sendiri. Saya lebih setuju hukum adat biarlah dia dalam kedudukan yang otonom, ya dalam kedudukan yang independen dari hukum negara. Tetapi ketika sebuah keputusan adat sudah diputuskan, maka negara sebagai kekuasaan yang melingkupi seluruh Indonesia ini wajib turut melindungi dan ikut melaksanakan keputusan itu supaya keputusan itu dapat terlaksana dengan baik. Begitu mungkin barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya dari semua pertanyaan tadi itu khusus diajukan kepada Pak Widianto ya, jadi primadona dalam diskusi siang hari ini. Nah, baik, saya akan memberikan respon terkait tawaran-tawaran posisi tadi. Itu adalah tawaran-tawaran posisi peradilan adat yang berkembang sejak tahun 2013 selama intensitas mendiskusikan itu terus dilakukanlah dengan teman-teman. Tapi itu bukan pilihan akhir, opsi-opsinya akan terus berkembang sesuai dengan kesepakatan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan. Tapi yang saya mau bilang bahwa dari pengalaman di lapangan sebenarnya kita bisa melihat bahwa putusan adat atau peradilan adat itu menjangkau tiga hal. Pertama, untuk internal masyarakat sendiri dan untuk pihak luar yang setara. Dan ketiga, pihak luar yang memiliki modal dan kuasa. Nah, pada konteks yang disampaikan tadi oleh moderator, di Seko misalkan, pada saat kasus PLTA, pihak perusahaan itu disanksi oleh masyarakat karena masuk ke wilayah adat tanpa izin. Tapi kemudian sanksi adat itu dilemahkan oleh pemerintah karena tidak diakui. Dan saya kira di seluruh wilayah adat, itu ada, itu berlaku. Bahwa masuk di wilayah adat tanpa izin masyarakat, itu akan kena sanksi. Apalagi itu adalah wilayah kelola yang produktif. Yang kedua, tadi di awal Pak Widianto menyampaikan satu contoh putusan, di mana putusan yang sudah diselesaikan di kelembagaan adat, di peradilan adat, itu kemudian dibenarkan dan dihormati oleh pengadilan formal. Tapi di Seko saya juga pernah menemukan sebaliknya, pelaku sudah disanksi secara adat, tapi juga dilaporkan di pengadilan dan dia dikenai dua kali hukuman. Kena sanksi adat, di pengadilan juga kena. Nah, ini saya kira persoalan-persoalan di lapangan yang memang menjadi selalu akan menjadi bahan diskusi bagi kita, terutama di untuk konteks di KUHP sekarang ini. Masyarakat adat masih hanya menjadi lip service saya kira, karena bahwa semangat awalnya adalah dekolonialisasi, tapi dari apa yang nampak sesungguhnya adalah rekolonialisasi, bukan dekolonialisasi, karena seluruh kewenangan hakim-hakim adat itu diambil. Jadi hanya jadi lip service, tipis-tipis saja. Tapi pelibatannya dalam proses itu tidak dilakukan. Kemudian otoritas dan kewenangannya diambil. Sehingga ke depan saya kira menjadi PR bersama, apakah seperti yang disampaikan Pak Widianto tadi, tafsirnya bisa digeser seperti itu, atau akan tetap bertahan seperti itu dan kita akan terus bertengkar, bertabrakan di proses implementasinya ke depan. Saya kira itu saja, Pak Moderator, saya serahkan ke Pak Maulana. Ya, oke. Jadi pandangan dari kedua narasumber sebelumnya itu sudah cukup menjelaskan tentang situasi dari peradilan adat ya yang akan dihadapi ke depan pasca telah disahkannya atau pasca telah berlakunya undang-undang KUHP terbaru. Nah, hal yang mendasar ya tadi sudah diterangkan juga oleh pandangan beberapa penanya, Bapak-bapak hakim adat juga sudah menjelaskan sebenarnya bahwa hukum adat kita atau sistem peradilan adat kita itu jauh melampaui mekanisme atau sistem peradilan negara. Nah, dari sini ukuran dari sistem hukum yang terkodifikasi dan sistem hukum adat yang bersifat progresif tersebut itu telah jauh melampaui sistem ya peradilan yang diimplementasikan oleh negara dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, mengapa kemudian masyarakat adat itu tunduk pada putusan adat ya? Karena hukum tersebut itu benar-benar real tumbuh bersama dengan masyarakat adat. hukum, karenanya kemudian konteks hukum adat itu tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek lainnya yang membentuk pranata hukum adat itu sendiri. Ada aspek kepemilikan terhadap tanah, ada aspek sosial, ada aspek ekologis yang melingkupi nilai yang tumbuh di dalam sistem peradilan adat tersebut. Karenanya kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem peradilan adat adalah nilai yang bijaksana, nilai yang diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, karenanya jika kemudian sistem peradilan adat dan hukum adat tersebut itu diabolisi dengan keberadaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana tersebut, maka dapat dipastikan seluruh sistem nilai yang hidup di dalam masyarakat adat tersebut, baik itu pada sisi hubungan masyarakat adat dengan tanahnya, hubungan masyarakat adat dengan lingkungannya, itu akan tergerus juga. Gitu. Nah, karenanya posisi ini ya kita harus melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah ancaman. Gitu. Karenanya ini harus direspon secara serius. Kita harus mencurahkan seluruh energi kita bersama untuk memastikan otonomi masyarakat adat, otonomi hukum adat, dan otonomi peradilan adat tersebut itu tetap terjaga. Nah, sebagai respon terhadap pertanyaan Bapak yang terakhir tadi, kaitan dengan langkah yang dilakukan oleh PPMAN ya, semenjak tahun 2005 sampai dengan saat ini, upaya untuk mendorong pengesahan undang-undang masyarakat adat tersebut itu mengalami kebuntuan. Orang-orang di Senayan itu menutup telinganya ya, menutup matanya untuk segera melakukan percepatan terhadap pengesahan undang-undang masyarakat adat ini. Padahal diketahui situasi sosial ya, yang melingkupi alasan harus dipercepatnya pembahasan undang-undang masyarakat adat ini telah mencukupi alasannya gitu. Penangkapan, kriminalisasi, perampasan wilayah adat itu terjadi secara masif hingga saat ini gitu. Bahkan di beberapa kasus ya, kita menghadapi problem yang hampir serupa. Nah, merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Witanto tadi ya, dari perjalanan kasus pendampingan kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat adat, terdapat beberapa putusan-putusan progresif yang dibuat oleh hakim tingkat pertama. Nah, tetapi problemnya ketika kemudian jaksa mengajukan kasasi di judeks juris tersebut atau di pemeriksaan di tingkat kasasi tersebut, hakim agung itu malah menganulir putusan tingkat pertama yang sangat progresif tersebut. Karena kemudian usulan untuk membentuk semacam seminar ya, mendorong sertifikasi pemahaman terhadap peradilan adat, kupikir itu hanya bisa didorong ketika kemudian prasyarat undang-undang masyarakat adat ini telah disahkan. Inilah yang menjadi payung hukum, inilah yang menjadi interpretasi utama yang seharusnya diintegrasi ke dalam KUHP dan harusnya diintegrasi pemahamannya di dalam undang-undang sektoral. Kita ketahui di dalam undang-undang sektoral, undang-undang perkebunan misalnya, gitu kan, norma tentang hukum adat dan norma tentang peradilan adat sudah diatur di dalamnya. Tetapi kemudian masyarakat adat masih diterapkan delik pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan, walaupun normanya sudah ada. Nah, karena kemudian undang-undang tersebut itu memberikan tafsir yang bias. Siapa masyarakat adat tersebut? Apa lembaga peradilan adat tersebut? Dan seberapa kuat putusan pengadilan adat tersebut. Nah, kupikir nilai-nilai yang menjadi standar tentang hukum adat, peradilan adat, ya, itu seharusnya dibuat di dalam ketentuan undang-undang khusus. Gitu. Karenanya kemudian jika ditanya, apa sikap PPMAN terhadap RUU KUHP ini dan seluruh undang-undang yang bermasalah, jawaban kami adalah undang-undang masyarakat adat adalah harga mati. Karena kemudian di dalam rumusan strategi yang dilakukan oleh PPMAN saat ini, kami tengah menyusun upaya gugatan yang kami tujukan kepada pemerintah ya, DPR dan pemerintah kaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara, karena kemudian negara hingga saat ini tidak mengesahkan undang-undang masyarakat adat dan malah kemudian melegitimasi perampasan tanah wilayah adat dan penghancuran terhadap hukum dan peradilan adat yang terjadi hingga saat ini. Itu dari saya, moderator, saya kembalikan. Saya kira sudah banyak himbauan dari narasumber yang terdahulu untuk memperkuat bagaimana, tetapi bagaimana besok PB Aman ini mendorong orang-orang berkualitas di bidang adat untuk masuk anggota DPD, supaya ini bisa ada orang yang melindungi kita di negara yang kita sama cintai. Terima kasih. Sekarang jam 1 lewat 4 menit. Masih ada yang mau bertanya? Saya minta maaf harus membatasi penanya, karena kita dibatasi oleh waktu. Dan kalau masih ada yang mau bertanya nanti, itu bisa di klinik hukumnya PP Man. Itu akan dibuka sampai tanggal 9. Saya hanya untuk 2 penanya saja, saya minta maaf. Satu. Oke, 1, 2, 3, top. Oke, terima kasih. Saya langsung, saya bagian dari wilayah adat, tetapi di luar Kesu. Di Kesu, saya berdiri di sini, ada tongkonan ini. Ada 7 pilar di depan, itu bisa menandakan Aluksanda Pitumna, di mana itu kita mengadopsi aturan yang Melayu ya. Kemudian keputusan hakim adat di tempat ini pernah terjadi, ada pengunjung yang datang berkunjung di sini. Kemudian ada hal-hal yang melanggar adat yang dilakukan. Pernah mengangkat tengkorak yang itu sangat tabu dilakukan di sini. Kemudian hakim adat, tokoh adat di sini bersepakat untuk menindaki itu dalam bentuk sanksi adat untuk memberikan pelajaran. Yang disanksi ini orang luar yang tidak paham dan orang yang tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk bisa memenuhi sanksi adat yang tinggi. Di sini saya berbicara, kalau sanksi adat itu bisa menyesuaikan dengan kondisi atas pertimbangan dampak kemudian dari putusan itu. Sebenarnya saya bercerita dengan hakim adat yang memberikan putusan ketika itu, termasuk orang Melayu. Sebenarnya yang melanggar ini akan disanksi lebih tinggi kalau kita hitung dari finansial. Tetapi ketika itu kita sanksi dengan memotong 1 ekor babi. Itu aman, tidak ada masalah, bisa meredam semua potensi masalah yang ada di sekitar sini. Nah, tetapi ada kekhawatiran di balik putusan adat ini. Kalau, ini orang luar, kalau ada orang-orang pintar di sekitarnya misalnya melihat celah itu, ini sangat potensi hakim adat ini dikriminalisasi. Karena putusan itu, apakah itu dari sisi HAM, berbicara HAM dan berbicara lain. Ini satu. Kemudian kawin adat di Toraja itu ada kawin adat, tetapi sebelumnya itu di dalam kawin adat itu dilakukan kesepakatan kita mempertimbangkan dari kasta dan status sosial dan status sosial. Nah, di Toraja itu kita untuk masuk dalam rumah tangga ada tiga yang kita harus lalui. Kawin adat dengan perjanjian mempertimbangkan kasta, ada namanya tanah. Ketika ada yang melanggar kesepakatan kedua belah pihak keluarga, kedua belah pihak calon pengantin itu akan membayar sanksi tanah atau kerbau sesuai dengan kesepakatan. Kemudian sesudah itu gereja. Gereja hadir hanya dengan sanksi dosa. Kemudian negara pencatatan sipil. Ini hanya kita bermodalkan cinta kasih. Nah, pelajaran kami di Tanah Toraja, kami dengar ini data yang pernah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale. Kasus yang ada di pengadilan itu 80% kasus perkawinan adat. Nah, di sini yang masalah, di mana negara bisa tidak mengakui hasil keputusan adat itu, yang sebenarnya ketika putusan atau kesepakatan aturan adat yang dilakukan, ya kita mempertimbangkan untuk cerai, jangan sampai 24 kerbau. Berapa miliar itu, Pak? Berapa ratus juta itu? Perceraian bisa terjadi karena emosi sesaat, tapi ketika mempertimbangkan itu. Nah, kemudian kasus tanah di Toraja itu hakim adat itu tidak hanya memutuskan perkara tentang perceraian, tentang tanah, tetapi tentang kehidupan sosial masyarakat. Kita tadi berbicara, narasumber banyak berbicara tentang harapan. Kita mempunyai semua harapan, semoga keputusan hakim adat ini bisa menjadi putusan yang tetap. Tetapi kembali lagi tadi itu, keputusan adat akan dipelajari untuk menentukan putusan. Apakah memungkinkan, dan ini harapan kita, negara sudah menetapkan living law itu, apakah masih bisa akan depending atau tidak diberlakukan putusan-putusan itu, undang-undang ini. Yang kita takutkan ketika peraturan daerah akan muncul, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika akan ditulis bagaimana hukum adat berlaku itu. Kita di Toraja, kami di Toraja, kami sangat bisa menyesuaikan putusan untuk pemberlakuan kepada objek yang berbeda. Kemudian di Toraja itu sudah sangat, putusan-putusan itu kami sudah sangat menyesuaikan dengan kehadiran negara, kehadiran agama. Ya mungkin itu, terima kasih. Ya terima kasih Bapak, langsung. Ya terima kasih. Mohon singkat ya, okay. Ya Pak. Sangat singkat Pak. Terima kasih Bapak, Ibu, narasumber dan kita yang hadir semua yang saya hormati dan yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saya ingin sambung sedikit tentang perkawinan di Toraja. Kalau bisa Pak, artinya ini tidak perlu saya direspon nanti Pak, didengar saja. Kalau bisa Pak, putusan pengadilan tentang perceraian, kalau memang salah ada hukumnya juga yang salah. Tapi di sini ada anak saya, cucu saya, karena suaminya pergi merantau ke, kasus saja saya bilang ini Pak, merantau ke Irian. Di sana menghakimi menghamili orang di sana sehingga diancam kalau tidak kawin dengan mereka akan dibunuh, sehingga tidak ada salahnya saya punya cucu langsung dibawa ke pengadilan dan di sana diputuskan bahwa cerai. Nah, ini yang saya maksudkan, gampang sekali orang cerai di pengadilan, hadir atau tidak hadir itu orang, setuju tidak setuju harus bercerai. Nah, ini yang perlu pengadilan negara yang harus hadir di situ, siapa yang salah perlu juga hukuman kepada mereka yang salah supaya dia tahu juga kenapa dia ceraikan suaminya ataukah kenapa ceraikan istrinya. Jangan sampai dia menceraikan suaminya atau istrinya karena mencintai kekasih orang seperti itu. Nah, yang kedua Pak, kepada kami semua ini masyarakat Tadat, carilah bahasa-bahasa yang halus. Saya sampaikan ini bukan mengajari itik berenang, bukan menyampaikan air kepada ikan karena ikan tinggal di air, tapi bahasa-bahasa yang halus. Kalau ketemu bapak-bapak di Senayan, pemangku-pemangku punya hak tentang hukum adat, supaya carilah bahasa-bahasa yang halus. Seolah-olah jangan selalu kita ketakut-takuti bahwa negara tidak mengakui kami, kami tidak mengakui negara. Cari, kalau kita di sini boleh kita katakan seperti itu, tapi kalau ketemu-ketemu di sana ya, cari bahasa-bahasa yang halus. Seperti mereka tutup mata, tutup telinga, carilah bahasa-bahasa yang halus supaya dia tersentuh dan menghargai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, tidak perlu direspon. Terima kasih Bapak, terakhir mohon singkat ya Pak. Ya, terima kasih kepada pemateri dan kita semua yang hadir pada saat ini. Saya Daud Arung Pangarengan dari wilayah Adat Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Saya mau mempertanyakan tentang posisi struktur hukum di Indonesia ini ketika bersinggungan dengan masyarakat adat, hukum adat. Kalau tadi dikatakan bahwa hukum adat itu adalah induk dari segala sumber hukum di Indonesia, itu mungkin benar secara konsep teori. Tetapi dalam pelaksanaan penegasan serta juga menjiwai seluruh undang-undang kita saat ini, minta maaf, barangkali ini yang tidak diberlakukan. Ya, sehingga saya mengatakan, kalau konsep dan teori di Indonesia ini, memang kita kaya, tetapi secara praktik hukum, kita sangat menyingkirkan tentang produk hukum yang dibangun dari karakter masyarakat kita yang ada. Itu yang pertama. Kedua, kalau hubungan ini penting untuk orang-orang di Indonesia ini, dibicarakan dalam konteks aliansi masyarakat adat, apakah hubungan itu sejajar atau subordinasi atau hanya sebagai penjiwaan dari sebuah sistem hukum? Iya, itu yang kedua. Hukum moral dan hukum positif. Hukum kehidupan dan hukum perundang-undangan. Kalau konteks masyarakat adat di Indonesia, memberlakukan masyarakat adat, memberlakukan hukum itu secara hukum kehidupan, karena sangat menghargai pada titik kehidupan itu. Nah, persoalannya, ini yang tidak terkoptasi ke dalam hukum nasional kita. Kalau mau dikatakan kuma kolonisasi atau integrasi, berarti kita kembali mengakui bahwa hukum adat itu bukan sumber hukum. Kalau mau dikatakan, karena ini adalah pembagian penggabungan dua kekuatan. Kalau itu mau dikatakan bahwa itu dikolonisasi masuk, diintegrasi masuk atau apa. Saya mau mengatakan bahwa kalau memang hukum adat itu adalah sumber hukum di Indonesia, ya polanya menjiwai seluruh hukum yang ada. Atau bagaimanakah hukum negara ini melihat, para pemangku kebijakan melihat, apakah sanksi hukum adat itu dianggap sebagai sesuatu yang hal yang tidak manusiawi, sehingga ini tidak diberlakukan? Atau apakah memang negara di konteks keindonesiaan kita saat ini Karena itu yang kami alami, bahwa kekuatan pemilik kekuasaan, pemilik modal lebih cenderung menentukan hukum yang ada di Indonesia. Taruhlah misalnya kepada kami, pengadilan negeri memutuskan, memberikan ruang bahwa para saksi adat itu mempunyai kedudukan dalam menyampaikan pembelaannya. Tetapi pada tingkat misalnya Mahkamah Agung, kami sering tidak lagi diberi ruang. Bahkan ada orang yang datang dari sana. Kalau kita di atas tidak ada gunanya kita memberikan kesaksian. Ini berarti produk hukum kita, kita lemah sekali. Lemah dalam tataran konsep mungkin oke, tapi pada tataran pragmatis, apa tataran praktik, kita betul-betul sangat lemah. Hukum adat. Bisa lebih singkat Pak, waktu kita sangat terbatas. Iya. Contoh kasus, kalau kami dalam konteks masyarakat Toraja tentang pembunuhan, itu secara nasional bisa secara hukum negara, itu dihukum secara pidana. Tetapi hukum adat harus melihat sebagai yang korban dan yang melakukan hal itu juga bagian sebagai bagian dari anak. Dihubungkan kembali ke dalam ruang kehidupan kembali. Agar tidak bermusuhan terus, itu yang dilihat oleh hukum adat. Penjiwaan ini harusnya menjiwai juga hukum nasional kita. Sekali lagi, sangat saksi adat, sangat apa, orang-orang adat yang menjadi saksi di peradilan kami hanya sebatas pada tingkat jenjang kedua. Ya, yang di atas itu sudah tidak lagi diperlukan. Itu yang kami hadapi di tengah-tengah masyarakat adat Indonesia. Kami bersyukur Mahkamah Agung harus mendorong tentang penetapan undang-undang, dan kalau saya sosialisasi yang bagus untuk masyarakat di seluruh Indonesia ini. Karena kami sering berhadapan dengan sistem hukum yang satu orang berkasus tetapi hukum digandakan bagi dia. Taruhlah misalnya satu hukum saya lakukan pelanggaran hukum, tetapi dalam konteks ketorajaan saya bisa dihukum secara adat tetapi juga bisa dihukum secara negara. Ini penting untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira ini banyak requestnya ke Pak Witanto ini, mungkin bisa merespon gitu ya, singkat saja dan sekaligus untuk closing statement dari semua narasumber. Waktunya masing-masing 3 menit. Terima kasih ya. Ada satu hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak yang terakhir itu. Kenapa saksi atau ahli yang diperiksa di tingkat pertama itu seakan-akan tidak ada fungsinya lagi di tingkat kasasi di Mahkamah Agung? Sistem hukum kita itu membagi peradilan itu menjadi 3 tingkatan tetapi 2 fungsi, Pak. 3 tingkatan, yang pertama adalah tingkat pertama, tingkat banding, kasasi. Karena peninjauan kembali itu sudah berbeda dia, upaya hukum luar biasa. Makanya di putusannya itu kalau PK itu mengadili kembali. Kalau di dalam kasasi itu mengadili sendiri, itu perbedaannya. Kalau di tingkat pertama dengan tingkat banding, itu biasa kalau teman-teman lawyer itu mengatakan sebagai jurik fakti atau pemeriksaan fakta, pemeriksa fakta. Sehingga di situ dimungkinkan ada pemeriksaan saksi-saksi. Walaupun di tingkat banding juga sekarang hampir tidak pernah ada pemeriksaan langsung saksi-saksi. Karena pemeriksaan saksi itu hanya di tingkat pertama. Mahkamah Agung, dia menempati fungsi sebagai judek yuris, Pak. Atau pemeriksa penerapan hukum. Sehingga dia tidak lagi akan berhadapan dengan para saksi, dengan terdakwa, dengan para pihak. Yang penting, yang esensi dari apa yang Bapak sampaikan adalah bagaimana para hakim agung yang ada di Mahkamah Agung itu tetap memperhatikan keterangan-keterangan yang ada di dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Jangan sampai dengan susah payah hakim tingkat pertama itu mutus dengan pertimbangan yang begitu bagus, ternyata ketika sampai di Mahkamah Agung dibalikan hanya dengan satu paragraf. Mungkin itu maksudnya, Pak, barangkali. Makanya memang ayo kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng. Mungkin kalau nanti ada kesempatan, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Arman. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, konsultasi, saling berdiskusi dengan Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung di kantor Mahkamah Agung. Kita keluarkan semua unek-unek itu. Mungkin ini akan menjadi sebuah pemahaman bagi Pak Ketua Mahkamah Agung yang nanti bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan barangkali. Apakah dengan kebijakan kepada hakim untuk lebih memperhatikan sisi-sisi adat dalam putusan, atau mungkin juga dengan sebuah regulasi dalam bentuk perma, sema, atau SKKMA yang mungkin saja dalam bentuk pelatihan khusus bagi para hakim untuk masalah-masalah adat itu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Witanto. Saya langsung ke Pak Rais, closing statement. Baik, kilas saja. Pembaharuan hukum itu adalah satu keniscayaan, termasuk hukum pidana, karena keperluan keadilan masyarakat terus berubah dan harus bisa diakomodasi. Saya kira itu sebagai closing statement. Terima kasih Pak Rais. Ke Pak Maulana. Ya, untuk closing statement ya, PR kita banyak ke depan, dan satu hal yang prioritas adalah bagaimana memastikan segera pengesahan undang-undang masyarakat adat, hidup masyarakat adat Nusantara. Ya, terima kasih Pak Layu, meminta supaya tidak omri. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita harus mengakhiri diskusi kita pagi hari ini sampai siang ini. Dan saya kira dari diskusi yang sangat kaya ini, saya tidak akan menyimpulkan gitu ya, tapi ada beberapa catatan penting saja. Pertama, bahwa kita perlu melakukan advokasi untuk mengintervensi rancangan peraturan pemerintah tentang pemberlakuan living law. Kemudian kita perlu kemudian juga mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan jika itu tidak dilakukan bisa maju ke MK. Kemudian terkait dengan tawaran Pak Witanto, surat kami sudah masuk, dan barangkali itu menjadi pintu untuk mendiskusikan banyak hal gitu ya, termasuk jika memungkinkan nanti Mahkamah Agung mengeluarkan permaka atau sema atau apa gitu terkait dengan kriteria terkait dengan hukum adat. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan dalam diskusi ini. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan selama proses diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom.